Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dialah Zat yang Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengerjakan apa saja yang Dia inginkan, dan Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan tanpa ada sekutu baginya. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu menjaga kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW, satu-satunya guru, kiai, suri tauladan yang kita cintai dan kita hormati dan selalu kita ikutin dan terapkan sunnahnya sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Pagi ini insyaAllah kita lanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram dan babnya sekarang bab As-Sadaq atau bab mas kawin. Bisa juga diartikan dengan bahasa lain bab mahar. Saya akan bacakan hadis pertama. 1057. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu a'taqa Safiyyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Muttafaqun alaih. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan Anas ibn Malik ini adalah pembantu Nabi. Pembantu Nabi, dan ini juga pelajaran tersendiri kalau setiap muslim dan muslimah boleh memiliki orang yang membantunya dan dianjurkan untuk sesama jenis. Perempuan dibantu oleh pembantu perempuan dan laki-laki dibantu oleh pembantu laki-laki. Dan ini disunnahkan sebenarnya kalau kita mengikuti Nabi SAW. Bisa dikatakan sekretarisnya atau orang yang membantunya. Yang jelas Anas ibn Malik ini menjadi pembantu di rumah Nabi SAW itu selama 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Anas ibn Malik meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW memerdekakan Sofiyah. Dan Sofiyah ini ibu-ibu sekalian adalah Sofiyah binti Huyai ibn Akhtab. Dan menjadikan kemerdekaannya dari keterbudakan sebagai mas kawinnya. Muttafaqun alaih. Kita lihat footnote nomor 1. Dijelaskan dalam Al-Isabah, ada buku namanya Al-Isabah, bahwa Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, pemimpin Khaybar. Jadi ini kebetulan Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofiyah, namanya pimpinan kepala suku Nadhir namanya. Salah satu suku Yahudi yang besar di Madinah waktu itu dan tinggal di Khaybar. Tentu pada saat itu Nabi SAW mengepung Khaybar karena pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi ayahnya Sofiyah ini namanya Huyai bin Akhtab mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang ada di Jazirah Arab pada saat itu di tahun 5 Hijriah untuk menyerang Nabi SAW dan menyerang Madinah, sehingga terbentuklah pasukan Ahzab namanya. Allah turunkan surah Al-Ahzab, surah nomor 33, menceritakan tentang peperangan itu dari ayat 9 sampai ayat 27. Itu menceritakan tentang perang Ahzab. Nah, yang menjadi penyebab Ahzab ini atau jamak daripada Hizib yang berarti kelompok-kelompok, terdiri dari 10.000 pasukan berkumpul karena Huyai bin Akhtab. Ini pimpinan suku Nadhir yang memotivasi orang untuk menyerang Madinah dan menyerang Nabi SAW. Pada saat pasukan Ahzab terkalahkan, maka Nabi SAW mengepung benteng Khaybar, bentengnya orang-orang Yahudi ini, selama 40 hari lebih. Dan setelah Nabi SAW berhasil menembusnya, menembus benteng Khaybar, maka yang ada di dalam benteng Khaybar menjadi harta rampasan perang, termasuk manusianya. Salah satu yang menjadi bagian dari Nabi SAW adalah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini adalah anaknya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab sudah terbunuh, ya. Tapi anaknya Sofiyah menjadi bagian dari pembagian harta perang Nabi SAW. Maka pada saat itu Nabi SAW membebaskannya dari keterbudakan dan jadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dikatakan di sini, dijelaskan dalam Isabah bahwa Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, pemimpin Khaybar, Semua adalah istri Salam ibn Mishkam, kemudian menjadi istri Kinana bin Abi Al-Haqiq. Kinana terbunuh dalam perang Khaybar sehingga Sofia termasuk salah satu tawanan. Lalu diambil oleh Dihya bin Khalifah, maka Rasulullah SAW mengambil alihnya lalu memerdekakannya dan menikahkannya. Maksudnya menukarnya dengan yang lain. Kenapa, Bu? Iya. Jadi Sofia dinikahi. Makanya kan salah satu ummahatil mu'minin adalah Sofia. Iya. Nabi SAW membebaskannya dari keterbudakan lalu menikahinya. Tapi yang jadi saksi bahasan tentang maharnya. Jadi Nabi SAW tidak memberikan apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada emas, tapi ya, pemerdekaannya itu sebagai mahar. Berarti dari hadis ini diambil pelajaran bolehnya mahar seorang wanita kalau dia tadinya dalam status budak itu dimerdekakan lalu dijadikan sebagai maharnya. Ya. Tapi tadi ini saya datangkan kisahnya supaya dia tahu siapa itu Sofia, siapa ayahnya Huyai bin Akhtab. Kan tadi di footnote ditulis ya, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Huyai itu ayahnya pimpinan orang-orang Yahudi. Pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya boleh mahar seorang wanita yang tadinya dalam keterbudakan. Dan saya sudah pernah jelaskan, budak itu bisa didapatkan di peperangan atau di pasar perbudakan. Jadi di dalam Islam ada ya, perbudakan itu ada. Sebagaimana juga agama-agama lain ada, semuanya ada. Cuma dalam Islam diatur dengan benar. Dan itu, kita tahu pembebasan budak itu dalam Islam adalah sebuah ibadah. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir, maka menang, umat Islam menang. Dalam peperangan tersebut, semua yang ada di peperangan itu menjadi harta rampasan perang. Barang-barang peperangan atau harta semua menjadi ghanimah, dibagi rata kepada para mujahidin. Termasuk para prajurit-prajuritnya itu menjadi harta rampasan perang. Prajurit-prajurit harta rampasan perang. Maka itu juga menjadi budak, dibawa budak setiap muslim yang sedang berjihad. Dan itu diperjualbelikan boleh, bisa juga dipekerjakan. Dan yang paling penting adalah bisa dijadikan sebagai penebus dalam masalah-masalah pelanggaran dalam agama. Seperti misal suami istri berhubungan di siang hari Ramadan, itu kan kafarahnya, dendahnya pembebasan budak. Kalau tidak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberikan makan 60 orang miskin. Kita tahu juga ada sumpah dalam Islam. Kalau orang bilang wallahi, ternyata dia dusta atau dia salah, dendahnya adalah membebasin budak, atau berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberikan makan 10 orang miskin, gitu kan? Jadi keterbudakan dalam Islam itu memang ada, perbudakan itu ada, tetapi diatur. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berbuat baik pada budaknya. Sampai Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang mulia itu, punya budak banyak sekali, sampai ribuan orang. Jadi dibeli oleh beliau, dibebasin. Setiap hari dia bebasin sekian puluh orang, dijadikan sebagai ibadah. Dan itu perilaku para sahabat, memang mereka begitu. Dibebasin, dibebasin, dibebasin. Dan ini adalah sebuah rangkaian ibadah dalam Islam. Tentu kalau kita lihat agama-agama lain, itu tidak mengenal seperti itu. Mereka kalau menang di peperangan, maka budak itu bisa dibunuh ya, semaunya saja ya. Tidak ada sama sekali aturannya. Tapi dalam Islam dijadikan sebagai sebuah rangkaian ibadah. Ada tata caranya dan disuruh bermuamalah yang baik. Kita tahu banyak sekali ulama-ulama Islam itu dari budak asalnya. Seperti misalnya Atha' bin Abi Rabah di Mekah. Itu ulama yang luar biasa, hafal Quran itu kan, banyak jutaan ribuan hadis yang dihafal, ratusan ribu hadis yang dihafal. Bahkan khalifah di zaman beliau mengeluarkan peraturan fatwa di musim haji hanya boleh oleh Atha' bin Abi Rabah karena pinternya. Dan itu budak dulu diperjualbelikan di pasar. Jadi kalau sudah sering terjadi jihad, maka akan ada budak-budak itu. Lalu kemudian setiap orang ikut perang dapat, kalau dia jual maka akan ada transaksi penjualan. Itu boleh, selain dibebasin juga dijual, diperjualbelikan. Ada seorang ibu pernah membeli Atha' bin Abi Rabah di pasar Mekah. Kemudian bekerjalah Atha' bin Abi Rabah di rumahnya. Sepertiga waktu hidupnya, 8 jam digunakan untuk bantu tuannya. Sepertiga lagi digunakan untuk menuntut ilmu, sepertiga dipakai istirahat. Nah, sepertiganya 8 jam dipakai belajar dari Masjid Haram, banyak ulama-ulama, sampai hanya menjadi ulama besar. Waktu dia sudah menjadi ulama besar, sementara dia kerja pun dengan tuannya, sering banyak orang datang bertanya tentang hukum-hukum agama, sampai akhirnya tuannya bebasin dia. Di musim haji, si ibu ini naik ke atas sebuah batu lalu berkata, wahai muslimin, saksikanlah Atha' bin Abi Rabah, saya bebasin karena Allah dan untuk agama Allah. Karena dia seorang alim. Maka jadilah dia sebagai ulama. Kita tahu kalau ibu pernah dengar Hasan Basri. Terkenal sekali Hasan Basri itu orang yang sangat luar biasa dengan kesolehannya. Itu juga dia dan ayah dan ibunya dulu bekas budak, dibebasin dalam Islam, gitu kan? Dan cukup banyak. Ada juga Nafi', ya, maulanya atau anak atau pegangannya atau bekas budaknya Abdullah bin Umar. Dan ini sudah pernah kita jelaskan tentang hukum perbudakan sebenarnya. Jadi yang kita bisa ambil tadi adalah bolehnya menjadikan mahar budak wanita yang mau dinikahin pembebasannya. Hadis 1058, wa an Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana sadaquhu li azwajihi thintaini asyrata uqiyyah wa nasha'a. Qalat atadri ma annashu? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyyah fatilka 500 dirham fahada sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Rawahu Muslim. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapakah mas kawin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu waktu menikah dengan kalian ini seperti apa, gitu. Seperti itulah pertanyaannya. Maharnya seperti apa? Maka Aisyah menjawab radhiyallahu anha, mas kawin beliau kepada para istrinya adalah 12 uqiyah dan nash, ya. Ia bertanya, tahukah engkau apa itu nash? Anusya, ya, ini dikatakan annasyu, ya. Ia berkata, aku menjawab tidak. Maksudnya yang menjawab ini Abu Salamah. Lalu Aisyah berkata, setengah uqiyah, jadi semuanya 500 dirham. Inilah mas kawin Rasulullah SAW kepada para istrinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini disebutkan pelajaran dari hadis adalah menceritakan tentang mas kawin Nabi SAW. Dan 500 dirham ini, kalau satu dirham sekarang kalau dihitung sekitar 50.000 rupiah, ya. Satu dirham itu sekitar 50.000 rupiah, maka dikali 500, ya. Itulah mas kawin Nabi SAW. Dan ini juga, ini jumlahnya Nabi memberikan mas kawin 500 dirham. Dan ini juga pelajaran lain menandakan Nabi SAW adalah orang yang mampu. Karena mas kawin ini akan mengikuti keadaan seseorang laki-laki. Kalau Nabi SAW memberikan mas kawin saja 500 dirham, itu sudah sangat banyak, gitu kan? Sangat banyak sekali. Dan ini sesuai dengan keadaan. Tentu ada juga hadis yang berbunyi, perempuan yang paling banyak berkahnya, perempuan yang paling sederhana mas kawinnya. Tapi kata-kata sederhana di sini tergantung dari si laki-laki, keadaan dia. Karena kalau laki-laki itu seorang miliarder misalnya, dia menganggap mas kawin dengan 1 miliar itu kecil, biasa. Maka itu dianggap sudah standar, termasuk sederhana bagi si perempuan karena keadaan laki-lakinya. Ada orang memang mungkin bagi dia perangkat alat sholat adalah hal yang sudah cukup. Itu sudah bernilai bagi dia. Atau mungkin beberapa gram emas, maka berarti itu sudah dianggap, ya, sama masuk dalam hadis tadi. Jadi walaupun mas kawin itu banyak, kalau kondisi laki-lakinya kaya, berarti tetap sama masuk dalam berkah tadi, insya Allah. Jadi ini pelajaran yang luar biasa, bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang mampu. Dan ini pelajaran yang lain dari sini juga, bahwasanya setiap kaum laki-laki muslim dianjurkan untuk menjadi orang yang mampu. Menjadi orang yang mampu, disuruh bekerja. Jadi ada sebuah artikel yang saya tulis judulnya Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya. Karena memang di dalam Islam dianjurkan semua laki-laki itu untuk bekerja keras supaya bisa mendapatkan harta yang nanti dia bisa bersedekah dengannya, berjihad dengannya, memberikan nafkah istri dan anak-anaknya, membantu orang tuanya. Dan kalau ibu-ibu bisa kembali ke YouTube, ada ceramah saya tentang serial sahabat. semua tuh dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, terakhir Abdurrahman ibn Auf, sahabat-sahabat yang mulia ini semuanya ya diperlihatkan dalam sejarah mereka-mereka ini orang-orang yang sangat mampu. Padahal mereka itu tidak punya ijazah ekonomi, ijazah politik, ya mereka tidak punya ilmu pengetahuan kecuali dalam hal-hal yang bertransaksi pada saat itu. Tetapi modal mereka adalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Modalnya halal, usaha yang dikembangin halal, dia pun bersedekah dengan usahanya itu maka berkembang dengan izin Allah. Jadi laki-laki dianjurkan punya penghasilan. Tidak boleh laki-laki bermalas-malasan, tidak bekerja, tidak punya pendapatan, ini tidak boleh. Kecuali dia sudah ikhtiar dan memang keadaannya seperti itu, ya sudah. Makanya juga sudah pernah kita jelaskan di bab nikah, seorang laki-laki kalau mau menikah, dia harus menikah dengan akfa. Akfa artinya sepadan. Iya. Jadi bagaimana pendapatan dia 5 juta per bulan, ya dia cari perempuan yang bisa menerima itu. Dia tidak boleh menikah dengan orang yang melampaui itu. Tidak boleh di sini dalam arti kata bukan haram, tapi makruh. Karena saya sudah jelaskan, kapan seseorang itu memaksakan diri di luar daripada kapasitas dia, maka dia butuh ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra pengorbanan. Kalau laki-laki tidak mampu nikah sama wanita yang kaya sekali, ini akan sulit nanti dia mengimbanginya. Walaupun awalnya perempuan itu mungkin yang membiayai segala, tapi dia harga dirinya ada. Pasti akan tiba satu masa nanti di mana dia jenuh. Karena dia laki-laki, punya fitrah. Dia harus bisa bekerja, dia harus bisa memberi, gitu kan? Makanya ini juga adalah kufuk, ya, sekufuk, harusnya begitu. Jadi tidak ada, tidak salah kalau anak-anaknya ibu dilamar oleh seseorang laki-laki, sementara keadaan ibu dan anak ini mampu, yang ngelamar orang tidak mampu ditolak, itu gak berdosa. Karena khawatir malah anaknya gak bisa masuk sama orang itu, gitu kan? Kecuali dari awal sudah dibahasakan, kalau ini keadaannya begini loh laki-laki ini, nanti gini, kamu biasa pakai mobil, ini pakai motor. Dari awal dibahasakan, bisa enggak? Kalau kamu bisa silahkan jalanin. Jadi dari awal, sehingga orang tuanya tidak perlu disalahkan lagi ya. Kalau enggak maka jangan, dan tidak berdosa menolak orang yang tidak sekufu walaupun beragama. Karena banyak orang bilang, disebarkan isu bahwasanya kalau orang itu beriman maka harus diterima ya. Itu tidak harus, karena ada syarat-syarat lain. Harus ada juga kufu di sini. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum, menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Menikah juga punya pendidikan misalnya, cari istri yang berpendidikan. Dia enggak nyambung nanti bahasanya, keadaannya, gitu kan? Dan sudah panjang lebar saya jelaskan dulu masalah kufu ini sangat penting. Itu akan apa namanya, membuat roda kehidupan itu akan lebih mudah berjalan. Jadi ini diambil dari hadis ini, bagaimana Nabi SAW memberikan mas kawin mahar, dan mahar beliau adalah 500 dirham. Hadis 1059, seperti biasa ya, kalau yang punya pertanyaan nanti nyusul terakhir. Jadi ditulis aja kira-kira apa yang ganjal, nanti akan kita bahas, kasih kesempatan pertanyaan di terakhir. 1059. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma tazawwaja Aliya Fatima qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiha shay'a qala ma 'indi shay' qala fa ayna dir'ukal hutamiyah rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahih Hakim. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, ketika Ali menikahi Fatima, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, berilah sesuatu kepadanya, maksudnya kepada Fatimah sebagai mas kawin. Ali menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda, mana baju besi buatan Hutamiyah milikmu? Rawah Abu Daud dan Nasa'i, dan hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Kita lihat di sini nomor satu, footnote-nya. Nisbat kepada salah satu keturunan dari kabilah Abdul Qais yang bernama Hutama bin Muharib. Mereka bekerja sebagai pembuat baju besi. Pelajaran dari hadis ini adalah, seorang laki-laki pada saat memberikan mas kawin tidak harus dalam bentuk uang, bisa benda. Diambil daripada perkataan Nabi SAW, wahai Ali, berikanlah sesuatu kepada Fatimah. Maka Ali bilang, saya gak punya apa-apa. Yang dimaksud tidak punya apa-apa sih, tidak punya duit yang saya pegang sekarang. Gak ada dirham, gak ada dinar. Tapi Ali punya harta yang lain. Makanya Nabi SAW bilang, mana baju perangmu yang dibuat oleh suku Hutamiyah. Suku Hutamiyah ini suku yang sangat terkenal, mahir membuat baju perang. Dan baju perang mereka termasuk baju perang yang bagus dan mahal. Bagus dan mahal. Dari hadis ini juga diambil pelajaran bolehnya seorang laki-laki, misal ini contoh ya, dia memberikan mas kawin jaket kulit yang mahal, misal, gitu kan? Kendaraan, pakaian, apa saja. Jadi tidak harus dalam bentuk uang. Karena memang Nabi SAW memberikan kesempatan dia, si Ali, untuk memberikan baju perangnya kepada Fatimah. Juga ada pelajaran lain, ibu-ibu sekalian. Kalau sudah dijadikan sebagai mas kawin atau mahar, itu menjadi haknya si wanita. Walaupun tadinya itu baju perang misalnya, ya itu berarti haknya si istri. Nanti dia mau jual kah, dia mau simpan kah, itu terserah dia. Mas kawin ini akan dikembalikan kepada si laki-laki kalau ternyata ada manipulasi dalam pernikahan. Misal, si perempuan ini menipu si laki-laki dengan tidak memberitahukan sesuatu. Seperti misal beda antara foto yang dilihat dengan fisik orangnya. Misal contoh, fotonya dilihatkan foto si A, foto temannya, sampai menikah pun tidak ketemu. Begitu akad nikah, kaget si laki-lakinya. Nah ini contoh. Nah pada saat itu, kalau si laki-laki menceraikannya karena dia tahu ini bukan perempuan yang dia lihat selama ini, maka maharnya wajib dikembalikan selama belum disentuh. Tapi kalau sudah bersentuhan, sudah berhubungan biologis dan ada manipulasi, dikembalikan setengah mahar. Yang itu. Tapi kalau tetap dia, tetap orangnya, kemudian sudah disentuh, yang itu, maka tidak ada pengembalian mahar, sudah mutlak kalau sudah disentuh, gitu kan? Sama hukum di sini berhubungan dengan masalah sentuhan, hubungan biologis dalam akad nikah, setelah akad nikah itu sangat berpengaruh. Kalau ada seorang janda punya anak, kemudian menikah dengan seorang laki-laki. Janda ini kebetulan punya anak sudah gadis, anaknya sudah perempuan, sudah layak menikah juga, gitu kan? Kemudian menikahlah si laki-laki ini dengan si ibu ini. Setelah akad nikah, terjadi perceraian sebelum disentuh. Bercerailah. Hukum syar'i boleh si laki-laki kalau menikah dengan anaknya si perempuan itu, kalau belum disentuh ibunya. Tenang. Kita sedang bicara masalah hukum. Lupa tadi saya ingatin di awal. Ini majelis ilmu yang sedang dibahas hukum syar'i. Jangan bawa perasaan di sini. Berarti tadi sudah banyak pikiran macam-macam nih, budak perempuan. Ini hukum syar'i, ya. Jangan dibayangkan dirinya, enggak usah. Ini sampai di mana nih gara-gara dipotong. Ya. Tapi kalau dia sudah menyentuh si wanita, si ibu yang janda ini, sudah berhubungan biologis, maka anak si ibu itu jadi mahram abadi. Mahram abadi. Walaupun dia cerai sama perempuan itu, si anak perempuan itu sudah jadi mahramnya. Enggak boleh nikah selamanya. Karena si ibu sudah disentuh. Gitu kan? Sama halnya kalau kita balik. Kalau ada laki-laki duda punya anak, menikah dengan seorang wanita gadis. Kemudian menikah, cerai. Gitu kan? Perceraian terjadi belum disentuh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sama. Tapi kalau sudah disentuh, berarti sudah menjadi istri ayah. Anak laki-laki dari si dudah tadi, mahram abadi buat perempuan, walaupun perempuannya jauh lebih muda. Misalnya laki-laki ini contoh, jangan dibayangkan. Laki-laki umurnya 60 tahun. Punya anak laki-laki, dia punya anak laki-laki umurnya 30 tahun. Terus si 60 tahun ini nikah sama perempuan 20 tahun. Kan sekarang si perempuan yang jadi istrinya si laki-laki yang duda ini itu lebih muda 10 tahun dari anaknya dia bahkan, gitu kan? Maka di sini walaupun lebih muda, ini sudah menjadi ibunya kalau sudah disentuh oleh ayahnya, dan termasuk hal yang sangat dimurkahi oleh Allah bila seseorang menikahi mantan istri ayahnya. Itu lain, ada bahasan sendiri. Allah Azza wa Jalla murkah dengannya. Itu enggak boleh. Baik. Jadi ini hukum yang berhubungan juga dengan apa tadi yang kita bahas itu ya. Selanjutnya 1060. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin nakahat ala sadaq aw hiba aw 'idda qabla ismatin nikah fahuwa laha wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiya wa haqqu ma ukrima ar-rajulu 'alaihi ibnatahu aw ukhtuh rawahu Ahmad wal arba'atu illa Tirmidzi. Dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan mas kawin atau pemberian atau janji-janji sebelum akad nikah, maka itu semua menjadi miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka itu menjadi milik orang yang diberi. Dan orang yang paling layak diberi pemberian itu ialah putrinya atau saudara perempuannya. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Imam 4 kecuali Tirmidzi. Nanti kita jelaskan. Poin nomor 2, putnot nomor 2. Hibah adalah pemberian kepada istri atau kepada orang lain sebagai tambahan atas maharnya. Al-Khattabi berkata, hibah diartikan sebagai persyaratan yang diajukan untuk walinya selain mahar. Ats-Tsauri dan Malik berkata hibah adalah milik perempuan, bukan milik bapaknya. Ahmad berkata hibah adalah milik bapak dan bukan milik wali lainnya. Diriwayatkan bahwa Ali bin Husain menikahkan anaknya dan mensyaratkan harta untuk dirinya. Diriwayatkan dari Masruq bahwa ia mengawinkan anaknya Fatimah dan mensyaratkan untuk dirinya 10.000 dirham yang akan ia jadikan sebagai biaya haji dan untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi yang dimaksud dari hadis ini adalah yang pertama, kalau ada mahar yang disiapkan oleh seorang laki-laki, misal 500 dirham dikasih, anggaplah tadi kita bilang 50 juta rupiah, ini uang mas kawin saya. Kemudian pada saat akan nikah, wali perempuan atau si perempuannya memberikan syarat, saya mau menikah kalau saya dikasih mobil. Misal contoh, ya, gak usah dibayangkan, ya. Tapi biasanya kalau pemberian kepada perempuan gak ada tanggapan, udah biasa. Dia kasih syarat misalnya, saya mau nikah tapi saya harus disiapin rumah. Syarat sebelum akad nikah, sebelum akad nikah, perhatikan ya. Kalau sebelum akad nikah dan si laki-laki mengiyakan, maka wajib laki-laki penuhi. Gak bisa enggak. Di sini kalau memang dia tidak bisa, dari awal dia bahasakan. Ini selain mas kawin ya, tambahan, namanya hibah tadi. Dan ini dibolehkan dalam agama. Termasuk boleh ayahnya si perempuan sebagai wali, bukan ibunya, maaf. Ibu-ibu gak masuk di sini. Ayahnya sebagai wali. Ayahnya bilang, kamu boleh nikahi anak perempuan saya, tapi dengan syarat kamu membayar uang sekian. Negosiasi, ini bukan masalah menjual anak, tapi masalah hibah. Hibah ini bukan mas kawin, lain. Tambahan dari mas kawin untuk si perempuan. Karena kalau mas kawin yang dikasih, misal dikasih tadi 50 juta, dikatakan ini mas kawin, itu semua untuk perempuan tuh. Gak boleh ayahnya ambil apapun. Gak boleh ibunya, gak boleh siapa-siapa. Pokoknya sudah dikasih oleh mempelai laki-laki, ini mas kawin saya, berarti punya si anak hak perempuan tadi. Gak boleh sama sekali diambil oleh ayahnya. Dengan alasan apapun. Tapi si ayah bisa memberikan syarat. Seperti yang dicontohkan dalam footnote. Ada seseorang tadi ya dari tabi'in yang namanya Masruq dan dia mengawinkan anaknya yang bernama Fatimah dengan syarat si laki-laki tadi memberikan 10.000 dirham. Ini kasih ke saya 10 dirham, anak saya akan nikahkan dengan kamu. Dan uang itu dia gunakan untuk haji dan dibagikan kepada fakir miskin. Jadi itu termasuk boleh, ya, boleh dibolehkan. Pernah ada di antara ulama tabi'in yang mau menikah, dilamar anaknya, maka dia kasih syarat. Saya terima lamaran kamu, tapi dengan syarat kamu harus sholat 40 hari di masjid saya ini. Jadi ternyata dia mau ngetes laki-laki ini sholat gak di masjid. Maka dia kasih syarat begitu, harus sholat 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hadir di sini di saat pertama. Kalau kamu hadir 40 hari saya terima lamarannya. Laki-laki itu karena serius dia datang benar. Gitu kan? Dan memang ada hadis Nabi, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari selamat dari sifat nifaq. Kalau laki-laki ada yang sholat ya, 40 hari 5 waktu sholat di masjid, maka terima lamarannya udah. Karena orang itu kata Nabi dijamin selamat dari sifat nifaq, tidak akan dusta selama hidupnya, tidak akan ingkari janji, dan tidak akan khianati amanah. Dan kalau dia sedang berdebat atau ada masalah, bertengkar atau memecahkan sebuah masalah, dia tidak akan curang. Karena sifat munafik empat hal itu. Kalau dia berkata dia dusta, diberikan amanah dia khianat, dia berjanji dia pungkirin, dan dia kalau berdebat atau sedang memecahkan sebuah masalah dia curang, gitu kan? Nah, ini bisa hilang dengan salah dengan cara orang itu sholat 40 waktu ya, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Bukan 40 waktu, 40 hari tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Memang itu bagi laki-laki tidak mudah ya. Karena kalau kehilangan satu sholat berarti ulang. Memang harus 40 hari non-stop. Tapi itu bagi orang-orang soleh tidak asing, gitu kan? Mereka pasti lakukan lah. Karena memang tanpa itu pun mereka akan lakukan, gitu kan? Tapi ini termasuk syarat yang boleh dibahasakan. Jadi kalau ibu mau menikah atau anak ibu mau menikah, ada sesuatu yang diharapkan, itu dari awal bisa dibahasakan. Selama bukan hal yang haram, boleh dibahasakan. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Kalau dia iakan, berarti itu dia harus berikan. Kalau dia bilang, oh saya gak bisa, maaf, ya sudah ya, tergantung mau terima lamarannya atau tidak. Dan ini ulama mengatakan masuk dalam hal yang dianjurkan pada saat sebelum menikah, supaya jelas gitu kan, apa yang diinginkan. Jadi apa yang diminta setelah akad nikah itu bukan kewajiban, kecuali nafkah. Ini penting gitu kan. Juga dari hadis ini diambil pelajaran, kalau ada sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya setelah akad nikah, ini mobil buat kamu, dibeliin atas namanya ibu, berarti sudah haknya ibu tuh, walaupun uang dari dia. Ibu belikan motor, kasih ke anak, STNK-nya atas nama dia, ini punya kamu nak, berarti sudah harta si anak. Gak ada urusan lagi orang tua di situ. Sesuatu yang sudah dihibahkan, dikasih, gak boleh lagi ditarik. Kalau si perempuan itu meninggal dunia, maka mobil tadi yang suaminya kasih itu masuk dalam warisan dan dia punya hak di situ, gitu kan? Karena pemberian. Sama kalau kita balik, ibu misalnya punya kemampuan lalu ibu berikan hadiah suaminya, misal memberikan mobil atau memberikan apa, maka sudah diberikan, dia sudah hak dia, gitu kan? Dia boleh hak tasarruf namanya, dia bebas untuk melakukan apapun dengan fasilitas itu. Makanya saya selalu sarankan kalau dalam bab mendidik anak, ibu kalau kasih sesuatu anak jangan diatasnamakan dia. Gak usah diatasnamakan dia. Ini mobil ya, pakai. Setiap saat kita bisa tarik tuh. Karena memang dalam mendidik anak supaya dia bisa kembali ke rel yang benar, fasilitasnya dikunci. Ya gitu. Dia mulai keluar malam, tahan kunci mobilnya, udah kamu gak bisa. Dia mau keluar pakai taksi urusan dia, duit gak dikasih. Berhenti nanti tuh, gitu kan? Karena gak ada fasilitasnya. Tapi kalau sudah dikasih, kemudian dia jual mobil itu, ibu gak bisa marah karena ibu sudah kasih. Sudah harta dia, gitu kan? Sudah harta dia, ini perlu difahamin. Dan ini termasuk hal yang disinggung dalam hadis tadi. Kalau sesuatu yang sudah diberikan, maka sudah tidak boleh lagi ditarik. Gak ada penarikan itu. Gitu kan? Ini juga yang diambil daripada hadis tadi. Ya. Kemudian hadis 1061. Maaf, ada satu lagi pelajaran di sini. Kalau seandainya seseorang sudah menikah, kemudian dia sudah memberikan hak istrinya, anaknya sudah disiapin nafkahnya. Saya sudah pernah bahasakan di bab nikah, ibu harus faham sebagai istri, haknya ibu nafkah. Apa itu nafkah? Tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya. Itu hak ibu mengambil harta dari suami. Hanya itu. Lebih daripada itu hukumnya sunnah, tidak ada kewajiban ibu, jangan tuntut lebih daripada itu. Sebagaimana hartanya ibu, tidak ada hak suami sama sekali walaupun 1 rupiah. Ibu dapat warisan kah, ada transaksi bisnis kah, suami gak punya hak mengatakan, kamu kan sudah nikah sama saya 10 tahun, saya udah biayain, ini kamu dapat warisan bagi mana saya setengah. Itu gak boleh. Gitu kan? Tidak ada haknya suami di harta istri, sama sekali. Tapi kalau istri punya hak sebagian dari harta suami. Pahamin poin ini ya. Karena banyak di antara muslimat yang tidak paham, maka dia mengatur semua pendapatan suaminya. Ini tidak boleh. Sehingga dia pun susah untuk berbakti dengan orang tuanya, dia susah untuk bersedekah, dia enggak bisa. Ada juga laki-laki yang keliru, dari awal semua uang dia dikasih istrinya, istrinya yang kelola. Dia yang atur pengeluarannya, sehingga dia pun kalau butuh sesuatu, mau beli pakaian, mau apa, minta sama istrinya. Ini keliru. Gak boleh. Kalau ibu ada di posisi ini, ibu ubah. Jangan. Mulai sekarang kamu atur uang kamu. Gak usah khawatir dengan ini. Karena memang hukum syari'inya gak boleh begitu. Memang gak boleh. Ibu punya hak mengelola hartanya ibu, dia juga punya hak mengelola hartanya. Gitu kan? Memang begitu dalam Islam. Diberikan kebebasan masing-masing. Ibu kalau mau investasi ke satu usaha, itu murni uangnya ibu sendiri, ibu biar tidak pamit sama suami boleh. Karena itu harta ibu pribadi, kecuali pemberian dia. Ini uang saya kasih ya, dari dia memang, dia berikan. Kemudian ibu sudah dikasih, maka ibu adabnya ibu pamit sama dia. Tapi kalau dari warisan orang tua, sebelum nikah sudah punya bisnis, jalan, maka itu hak tasarruf namanya. Bebas mengelola harta masing-masing. Nah kalau orang sudah menikah, dia udah berikan hak istrinya, kemudian si laki-laki punya kelebihan harta, maka di sini dia boleh mengelolanya. Dan orang yang paling pantas dikasih kedua orang tuanya sebagai bakti. Kemudian datang setelahnya saudarinya perempuan. Jadi iparnya ibu yang perempuan itu wajar kalau dia membantu, karena itu posisi yang datang setelah orang tua. Saudari itu dibantu, gitu kan? Jadi kalau dia bantu saudarinya, jangan sampai salah nih. Kemarin di rumah ibu Dina saya sudah jelaskan, hati-hati, jangan cemburu yang bukan pada tempatnya, nggak boleh. Kenapa? Enggak, saudarinya, hukum syari saudari, mertua itu hukumnya sudah sunnah, tidak ada kewajiban anak mantu membiayai orang mertuanya, dia punya kewajiban membiayai anak istrinya. Enggak ada urusan sama mertuanya, enggak ada wajib store, kasih dua, enggak. Tapi dia tentu kalau dia punya keimanan, dia bantu, dia kasih. Tapi bukan kewajiban. Tidak boleh difahamin, anak mantu saya ini, kamu harus berikan saya mobil, enggak ada itu. Kecuali tadi saya bilang, sebelum akad nikah, lain dia kasih syarat. Nanti kamu kalau sudah nikah sama anak, kamu nikah sama anak saya, kamu harus membayar ke saya sekian. Atau ini rumah saya belum selesai, kamu selesaikan dulu rumah. Itu boleh, ya, dalam Islam boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau setelah akad nikah gak ada kewajiban anak mantu membiayai mertuanya. Begitu rumitnya dia, dia harus biayai istri sama anaknya, kemudian biayai lagi mertuanya, kan itu jadi rumit gitu. Tapi kalau dia mau memberi itu boleh. Tentu itu masuk dalam bab sedekah umumnya. Tapi orang yang paling pantas dibantu oleh seseorang laki-laki adalah orang tuanya, kemudian saudarinya gitu kan. Itu masuk dalam saudarinya. Tentu orang tua masuk di jajarannya adalah kayak ibunya sama saudari ibunya. Ayahnya dengan saudara ayahnya gitu kan. Sebab khala itu saudari ibu, itu pengganti ibu ya. Kata Nabi SAW, al-khala bimanzilatil um. Jadi kalau ibunya ibu sudah meninggal, dia masih punya saudari yang hidup, itu bakti kita kepada dia, ke tante dari saudara ibu. Kedudukannya menyilang ya. Jadi orang yang harus kita bakti di orang tua, gitu kan. Kedua orang tua, ibu dan ayah. Dalam hal khidmah itu pelayanan, ibu didahulukan, pelayanan. Jangan salah faham masalah ini. Jadi hadis yang berbunyi, kata sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas saya layanin? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru ayahmu. Jadi kalau ibu minta, nah ambilin saya air, ayah juga bilang, nah ambilin saya air, ibu yang didahulukan. Dalam hal khidmah. Antara saya kesini, si ibu bilang, ayahnya mengatakan saya mau kesini, maka dia dahulukan ibunya, gitu kan? Tapi dalam hal khidmat. Tapi hal yang lain, izin keluar rumah, masalah akad nikah, wali, nggak bisa. Ini ayah, hati-hati bu. ibu jangan terlalu mencampuri kasus pernikahan anak, karena mutlak Allah menjadikan wali ayahnya. Ayahnya gak setuju, bilang sama anaknya, ayahmu gak setuju, cari jalan. Kecuali ada penarikan wali juga ya. Kalau misalnya si ayah menolak, tidak ada udzur syar'i, itu lain, bisa menggunakan wali hakim. Tapi kalau ayahnya dewasa, bijaksana, memang dia menolak laki-laki ini karena alasan-alasan yang masuk di akal, ibu harus memposisikan diri mendukung si suami, si anak disuruh bakti, karena pernikahannya sah atau tidak tergantung daripada si wali tadi. Ini hukum-hukum syar'i ya, yang begitu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, orang kalau terapkan hukum Allah pasti kehidupannya tentram. Karena Allah lebih tahu sebagai pencipta, kita gak ngerti masalah itu. Keterbatasan kita luar biasa gitu. Sampai ulama memberikan gambaran seperti kalau kita sedang membuat sebuah kotak, anggaplah seperti kandang ya, mungkin sebesar meja ini. Lalu ibu taruh semut kecil di situ. Di situ banyak pasir. Semut kecil itu dengan pandangan dia yang kecil, dengan meja yang besar, ada kaca, mungkin dia tidak tahu kalau itu ada kaca. Dia pikirnya seperti padang pasir yang luas. Dia tidak mengerti. Tapi kita tahu dia kemana arahnya, karena kita tahu nih, kita yang buat. Ini rasional. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang makhluknya, apa yang dibutuhin, kemana arahnya, gitu kan? Ini kemana batasannya. Dia kalau kesini mentok kemana, Allah sudah tahu semua. Maka tidak mungkin salah dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ya. Baik, orang yang paling layak adalah orang tua. Kemudian dari jalur ibu, setelah orang tua kita meninggal, ibu ayah meninggal, yang paling layak untuk dibakti saudarinya ibu. Ibu di sini, saudarinya ibu, tante dari ibu. Datang setelah saudarinya ibu, saudaranya ayah, paman tapi dari ayah. Setelah itu datang selevel saudaranya ibu dengan saudarinya ayah. Itu selevel. Paman dari ibu dengan tante dari ayah. Nah ini selevel untuk dibakti. Tapi yang nomor satu adalah tante dari ibu, kemudian paman dari ayah. Nah setelah ini jalur atas, datang setelahnya adalah orang-orang yang terdekat dari samping. Itulah saudari. Dari saudara dengan saudari, saudari yang didahulukan. Itu punya hukum sendiri. Nah, itu disebutkan di dalam hadis ini ya. Sebutkan dalam hadis ini adalah, dan orang yang paling layak diberi pemberian ialah putrinya atau saudara perempuannya. Ya. Saudari perempuannya, di sini dia memperhatikan. Jadi ibu tolong posisikan diri sebagai seorang muslimah yang benar. Jangan cemburu dengan ipar perempuan. Kalau adik dia, kakak dia, dia bantu. Tentu setelah ibu dapatkan haknya ibu. Di sini nafkah. Selebihnya itu hak kelola harta dia. Gak boleh sembarangan. Kita punya hukum syar'i ya. Jadi jangan terbawa pada hal-hal cemburu yang bukan pada tempatnya ya. Baik, ini tadi yang saya bilang dan saya sudah jelaskan panjang lebar juga tentang masalah hak masing-masing pengelolaan harta, sehingga kita paham. Kalau ibu mulai tergoda oleh syaitan untuk mencampuri, ibu bilang dalam dirinya sendiri, harta saya pun tidak ada hak suami untuk mengelola, maka saya punya hak di sini. Bagaimana bisa saya mencampuri yang kesana, kan gitu. Jadi itu hak, biarin saja. Hukum syar'inya begitu. 1061. Wa an alqamata an ibnu mas'ud radhiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'a wa lam yafrid laha sadaqan wa lam yadkhul biha hatta mat, fa qala ibnu mas'ud laha mithlu sadaqin nisa'iha la waqsa wa la shatata wa 'alayha al'idda wa laha al-mirath. Fa qama ma'khil ibnu sanan al-ashja'i فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واسق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصحح الترمذي وحسنه الجماعة. Dari Alqama, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan. Ia belum menentukan mas kawinnya dan belum menyetujuinya. Hingga laki-laki itu meninggal dunia. Maksudnya dia sudah akad nikah ya. Dia akad nikah dan dia sudah menyepakati ini akan jadi istrinya. Sudah menikah, tapi mas kawin belum ditentukan. Belum ada penentuan mas kawinnya. Dan dia juga belum menyetujuinya. Tiba-tiba laki-laki itu meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ia, si perempuan itu, berhak mendapatkan mas kawin seperti layaknya perempuan lainnya, tidak kurang, tidak lebih. Ia wajib beriddah dan memperoleh warisan. Muncullah pada saat itu seorang yang bernama Ma'khil bin Sinan al-Ashja'i, sahabat Nabi yang lain, dan berkata, ini tentu kisah setelah Rasulullah SAW meninggal ya. Rasulullah SAW pernah menetapkan terhadap Barwa bintu di sini Wasiq ya. Ini sebenarnya SY kurang tepat ya. Wasiq Y-nya dihapus aja deh. Karena SY itu berarti Shin ya. Sementara di sini Sin. Salah seorang perempuan dari kami seperti apa yang engkau tetapkan, maka bergembiralah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dengan ucapan tersebut, riwayat Ahmad dan Ibnu dan Imam 4 hadis sahih menurut Tirmidzi dan Hasan menurut sekelompok ahli hadis. Saya bacakan dulu footnote nomor 1. Waks artinya kurang. Kemudian syatat artinya melebihi mahar wanita yang sekelas dengannya. Barwa binti Wasiq kawin dengan Hilal bin Murrah al-Ashja'i dan menyerahkan diri kepadanya. Hilal meninggal sebelum menyetubuhinya, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa Barwa berhak menerima mahar yang semisal mahar wanita sekelasnya. Baik, pelajaran pertama. Dihitung dari hadis ini, kalau terjadi akad nikah, wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan si fulana binti fulan, anak saya, saudari saya, seterusnya. Kemudian si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya tanpa ada mahar. Belum ada penentuan mahar. Tapi si laki-laki yang menikah ini tahu harus ada mahar yang dikasih. Tapi belum ditentuin. Belum 500 dirham kah, 50 dirham kah, 5 juta kah, 1 juta kah, 50 juta. Belum ditentuin itu. Tapi sudah diakad nikahkan. Apakah pernikahannya sah? Jawabannya sah. Dari hadis ini dijelaskan pernikahan dianggap sah. Gitu kan? Tetapi laki-laki tetap wajib memberikan mahar. Nah, bagaimana tolok ukur maharnya? Belum dibicarain. Misal ada orang, ini contoh kasus saja. Kalau ada seorang A dan B, mereka si A ini punya anak perempuan, si B anak laki-laki yang dianggap soleh. Mereka sangat dekat, sering sama-sama ke masjid, dan seterusnya. Kemudian si A mengatakan kepada si B, bagaimana kalau kau nikah sama anak saya? Dia, si B mengatakan, boleh-boleh saja, ayo duduk sini, saya nikahkan kamu. Ini contoh. Ya, jangan dibayangkan. Kemudian dia bilang, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya. Dipanggil dua saksi, si perempuan belum lihat nih. Perempuan tidak ada di sini. Lalu mengatakan, saya nikahkan ya kamu dengan anak saya si fulana. Dia bilang, saya terima nikahnya. Tidak ada penentuan mahar. Karena si A sama si B ini kenal baik. Dia kenal baik, dia pikir, sudahlah mahar gampang nanti. Misal, ini contoh kasus. Supaya memahami hadis ini. Maka nikahnya sah. Tinggal masalah, kalau perempuan belum diajak ngomong bagaimana hukumnya. Sudah pernah kita bahas di awal bab nikah. Ada seorang wanita dinikahkan oleh ayahnya tanpa dia tahu. Kemudian perempuan itu mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tapi saya tidak suka laki-laki ini. Maka Nabi memberikan kepadanya khiyar. Khiyar artinya dia boleh menjadi istri atau dia diceraikan. Gitu kan? Jadi itu haknya si perempuan. Tapi kalau dia setuju dengan ayahnya, sudah dia jalanin. Gitu kan? Dia jalanin rumah tangga. Tapi ini saya ingin datangkan poin, bagaimana kalau seandainya pernikahan tanpa mahar, gitu kan? Dia kena terlalu, biasanya terjadi karena terlalu dekat hubungan atau terlalu percaya, maka maharnya sampai tidak disebutkan, gitu kan? Kalau sekarang berbeda. Sekarang kita sudah punya administrasi, ada KUA dan seterusnya. Umumnya dulu kan tidak ada seperti itu. Orang datang mau nikah, ya sudah, dia datang, dia melamar, nikah pada saat itu. Udah mungkin dalam hitungan 1 jam itu sudah sah mereka pernikahannya. Kalau sekarang mungkin orang menentukan berapa hari lagi, berapa bulan lagi, dan seterusnya terus diatur segalanya. Kalau zaman dulu nggak seperti itu. Baik, kalau terjadi seperti ini, penentuan mahar belum disebutkan, maka sah pernikahan. Tinggal dari mana bisa ditahu tolok ukur standar daripada mahar perempuan ini? Dilihatlah orang standar wanita menikah di tempat dia. Umumnya seperti apa sih dikasih? Misal standar di sini orang berikan perangkat sholat dan emas 5 gram, ya sudah, berarti si laki-laki ngikutin itu. Kecuali dia mau kasih lebih, silahkan. Tapi gak boleh kurang dari itu. Gak boleh kurang dari emas kawin yang sudah masyhur, yang memang ada di masyarakat. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian hukum yang kedua, kalau seseorang sudah akad nikah, berarti sudah suami istri. Kalau si laki-laki belum menyetubui istrinya, kemudian dia meninggal, gitu kan? Maka si perempuan tetap hukumnya hukum istri walaupun masih gadis, gitu kan? Belum disentuh. Di sini tetap dia dapat warisan. Dia punya iddah. Iddah meninggal suami berapa banyak? Berapa lama? 4 bulan. Bukan. Itu kalau cerai. 4 bulan 10 hari. Jadi walaupun dia belum disentuh tetap masuk masa iddah meninggal suami. Masa meninggal suami ini bukan masalah seperti iddah kalau cerai ya. Agak berbeda hikmahnya. Kalau orang iddah cerai itu umumnya untuk mengetahui rahimnya ada simpanan enggak, ada bayi atau enggak. Supaya tidak boleh masuk dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menimpahkan spermanya pada sperma saudaranya. Enggak boleh, kalau lagi terbuahi enggak boleh dia menikah. Makanya wanita hamil enggak boleh nikah itu sebenarnya. Itu enggak boleh nikah. Ada larangan di situ ya. Ada sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan kalau yang menghamilinya masih boleh karena dia pemilik sperma, tapi ini pendapat yang lemah. Umumnya wanita hamil itu disuruh sampai melahirkan baru menikah, gitu kan? Kalau nanti malu segala ya itu resiko. Kenapa dia berzina? Kalau kita buka pintu mengatakan iya nggak apa-apa deh, semua orang akan buat tuh. Jadi kacau balau. Lebih baik 1-2 orang dihukum sampai hukum Allah, yang lainnya berhenti. Jadi biarin ikutin prosedur mestinya, gitu kan? Supaya nggak kacau lagi. Sekarang ini karena dianggap boleh nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka banyak anak-anak kita menggunakan itu sebagai senjata. Orang tuanya nggak setuju, hamil aja dulu. Nanti pasti dinikahkan kok. Padahal nikahnya itu pendapat yang paling kuat gak sah. Gak dianggap sah itu karena nikah wanita hamil gak boleh. Gitu kan? Ini hukum syar'inya. Dan ini tidak boleh dibuka. Kalau ada yang melanggar berarti dia yang salah. Dia harus dihukum. Supaya satu orang dihukum yang lainnya ini 1 juta umat berhenti. Gak ada yang buat begitu lagi. Ini hukum al. Masalah pendapat yang mengatakan ini tidak sah. Maka dia setelah melahirkan pun ada akad nikah. Gitu kan? Dia harus menikah, akan nikah. Ada pendapat saya bilang tadi yang lemah yang membolehkannya. Tapi seperti itulah pemahaman hukum syar'inya. Kalau wanita sudah diakad nikah, belum ditentukan maharnya, kemudian belum disentuh, meninggal suaminya tiba-tiba, ajal datang, maka dia sama hukumnya istri. Pertama dia punya hak dengan mahar, walaupun belum disentuh. Gitu kan? Dia punya hak mahar di sini. Karena suami meninggal, dia punya masa iddah, dan dia punya warisan. Artinya suaminya meninggal tinggalin apa, dia juga dapat warisan sebagai istri, gitu kan? Jadi ini hukum yang diambil daripada hadis tadi. Dia punya semuanya tadi. Ibnu Mas'ud mengatakan dia memiliki mahar seperti mahar perempuan umumnya, kemudian dia punya masa iddah dan dia juga memperoleh warisan. Dan di sini ada seorang sahabat yang bernama Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i memberikan kesaksian kalau Nabi SAW pernah memberikan hukum kepada seorang wanita Barwa binti Wasiq yang pernah menikah dengan cara seperti itu. Ternyata suaminya belum menggaulinya, baru selesai akad nikah meninggal dunia, ajalnya datang. Maka hukumnya sama dengan hukum tadi. Ini hadis 1061. Hadis 1062. Ini sampai 1067 ya hadisnya. 1062 wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta fi sadaqi imra'atin sawiqan aw tamran faqad istahalla, akhrajahu Abu Dawud wa ashara ila tarjih waqfi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi mas kawin berupa tepung atau kurma maka ia telah halal dengan wanita tersebut. Riwayat Abu Dawud, dan ia memberi isyarat bahwa mauquf hadis ini lebih kuat. Jadi di sini ada penyebutan dari hadis ini tentang yang paling sederhana dari mahar. Ya. Termasuk di sini bolehnya memberikan jenis makanan. Orang tidak mampu. Ya. Misal ada orang subhanallah kerjanya ngumpulin sampah, dia enggak punya apa-apa. Pakaiannya mungkin pakaian cuma 2 lembar itu. Kemudian dia ketemu dengan seorang wanita, wanita juga dalam kondisi yang sama, lalu mereka mau menikah. Dia gak bisa siapin kecuali 1 bungkus nasi. Misal, contoh. Maka boleh dijadikan sebagai maharnya. Ini 1 bungkus nasi, pendapatan saya hari ini cuma 15 ribu. Ini saya belikan, saya jadikan mahar. Maka halal. Maharnya diterima. Asal si perempuan mau maharnya sah. Jadi hadis ini menjelaskan kita kepada itu. Makanan pokok pada saat itu adalah gandum, tepung. Tepung gandum pada saat itu ya, dan kurma. Dan di sini juga ulama hadis mengatakan tidak ditentukan kadarnya. Artinya walaupun orang itu memberikan sebutir kurma, dia jadikan sebagai maharnya, maka dianggap sah asal si perempuan mau menerimanya. Dari sini berarti ya, pelajaran yang sangat luar biasa ibu-ibu sekalian, nikah itu dalam Islam dimudahkan. Maka jangan berzina. Nikah. Karena pernikahan ini sampai seperti ini, si laki-laki pun memberikan mahar dengan sebutir kurma, dengan akad nikah, walinya perempuan datang, ada saksi, selesai. Maharnya sudah sah dengan sebutir kurma, dengan tepung terigu, tepung tadi ya. Kalau kita mungkin tadi saya kasih contoh sebungkus makanan, maka itu sangat luar biasa. Dan ini pelajaran yang tidak boleh diabaikan. Karena banyak orang tua, maaf, menjadikan pernikahan anaknya ini sesuatu yang berat, diberatkan, tidak mau dilepas anaknya kecuali seperti ya barang transaksi atau dagangan yang harus dilepas dengan ya keadaan-keadaan tertentu. Ini tidak boleh. Walaupun tadi boleh dia berikan syarat ya, tetapi tidak boleh dia taklif, membebankan. Kalau si laki-laki itu nggak bisa ya sudah, nggak boleh dipaksain gitu kan. Jadi ini hal-hal mendasar yang juga harus diketahui. Maka jangan buka pintu-pintu zina. Maaf, banyak sekali mahasiswa. Ya, kalau mahasiswi belum pernah saya temukan, mungkin kena malu ya. Tapi kalau mahasiswa laki-laki sering membahasakan, Ustaz, saya kena fitnah yang sangat besar di kampus. Setiap kali saya mau, saya sudah faham, sudah ikut pengajian, saya enggak mungkin mau bergaul bebas. Enggak bisa mengontrol syahwat, godaan di kampus besar. Bicara sama orang tua enggak boleh kecuali kamu sudah sarjana. Sekarang baru tingkat 1 kuliah, nunggu 3 tahun bisa ubanan dia. Orang butuh, gitu kan? Doi benar. Karena memang ada tipologi orang yang enggak bisa ngontrol syahwatnya. Memang enggak bisa. Ada orang yang bisa. Nah, kita tidak boleh menarik keadaan anak kita di keadaan kita, enggak boleh. Ada orang tua egois tuh. Dia menarik, "Ah, sudahlah, kamu enggak apa, masih kecil, masih begini." Itu enggak boleh. Dia sih si orang tua terpenuhi karena dia punya pasangan, atau mungkin memang dia tidak seperti anaknya ya. Beda. Hati-hati, semua pergerakan ya yang membuat hal-hal bisa merusak nama, pergaulan bebas dengan lawan jenis itu karena syahwat yang tidak terkontrol, dan pernikahan solusinya yang terbaik. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, sudah aman setengah agamanya. Maka dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Jadi harus difahamin masalah ini, jangan ditarik masalahnya. Anak-anak kalau memang sudah saatnya ibu lihat orang ini, anak ini kalau tidak dinikahin berbahaya, jangan ditunda. Nah itu berbahaya, akan lari ke masalah perzinahan, akan lari ke masalah, dan ini macam-macam ya. Pertama dia bermaksiat kepada Allah. Yang kedua kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nanti merusak nama baik, dan terlalu banyak rentetannya. Dan biasanya juga ada faktor kejenuhan. Kalau dalam ilmu tarbiyah Islam, ilmu kejiwaan dalam Islam itu ada faktor kejenuhan. Seseorang itu kalau sudah sering mengurangi permintaan dan sering ditolak, maka akan ada faktor kejenuhan di jiwa. Nah itu biasanya dia malah larinya tidak mau menikah. Malah dia bentrok, sengaja menunjukkan ya, hal-hal yang sebenarnya dia cuma mau menunjukkan kepada orang tuanya, kalau saya juga bisa, gitu kan. Itu bisa masuk ke dalam masalah itu ya. Tentu tidak global, tidak semua, tapi bisa terjadi. Karena faktor kejenuhan dalam jiwa bisa muncul. Seringnya meminta sesuatu, maka tidak dipenuhi. Ada bahkan orang tua yang sangat egois. Anaknya disuruh sampai selesai sarjana, sudah sabar sampai selesai sarjana. Jangan dulu sampai kamu kerja. Jangan dulu sampai kamu sudah kerja, gajimu masih 2 juta. Jangan dulu sampai punya rumah. Ini umur berapa mau nikah, gitu kan. Nggak boleh, ini haram dalam agama. Mudahkan pernikahan. Maaf, ini kasus saya tahu teman-teman saya. Waktu saya masih mahasiswa di Madinah, kebetulan saya kesana tahun 1990, waktu itu saya masih SMA, dan ada teman-teman saya yang datang dengan saya, tapi mereka lebih tua, sudah masuk kuliah 3-4 tahun lebih tinggi kelas ya, dia mereka langsung kuliah, saya masih kelas SMA pada saat itu. Saya tahu mereka, orang tuanya di Indonesia memudahkan mereka menikah. Mereka lagi kuliah, gitu kan? Mereka kuliah dan kebetulan waktu itu kampus memberikan visa untuk istri bisa datang. Mereka membawa istri mereka, tidak terganggu tuh kuliahnya, gitu kan? Tidak terganggu, semuanya malah masya Allah bagus. Ya, memang masya Allah bagus. Yang saya lihat ya, insya Allah kalau saya yang saya lihat lapangan, kalau ibu menemukan fakta yang lain, ya itu mungkin ada bisa terjadi. Tapi saya temukan mereka pada saat dinikahkan, subhanallah, yang laki-laki itu yang tadinya kayak kanak-kanakan jadi dewasa, merasa punya tanggung jawab, gitu kan? Merasa itu beda. Banyak sekali anak-anak laki-laki yang tadinya kekanak-kanakan begitu dinikahkan berubah. Jadi mulai memimpin, mulai merasa punya tanggung jawab, berjalan. Adik kandung saya begitu awalnya. Sering adik kandung saya sendiri tuh sering kemana-mana gitu. Ya, orang tua saya ngontrol, gimana cara ngontrol anak ini. Saya sering diminta, saya nasihatin. Subhanallah, saya bilang sama saya, ayah saya, nikahin aja. Nikahin, selesai. Insya Allah selesai. Masa? Ya coba. Gitu kan? Coba nikahkan. Saya sendiri yang pergi ke Jawa Timur, saya yang lamarin orang menikah. Subhanallah, hari pertama nikah, hari kedua, hari ketiga sudah lain. Jalannya pun berbeda. Loh ya betul. Artinya sudah seperti kelihatan nih laki-laki. Udah mulai bertanggung jawab. Gitu kan? Udah mulai punya tanggung jawab, udah mulai merasa ya punya kedudukan lain, subhanallah. Gitu kan? Dan saya bilang, biarin ya, dia ngontrak rumah, biarin aja, biarin sudah, dia hadapin suka dukanya kehidupan gitu. Maka dia jadi belajar gitu kan, dia jadi belajar, itu sangat baik. Jadi ini contohnya. Sama halnya juga ini cuman ide-ide saja ya, tidak usah dipaksakan ini akan harus dilakukan, tidak. Kalau misal ada anak-anaknya ibu yang perempuan terlalu kekanak-kanakan tapi sudah harus menikah, nikahkan dengan laki-laki yang dewasa. Harus yang ada faktor umur yang jauh dengan dia. Itu penting. Ya itu terlepas daripada itu. Ini saya bilang saran. Mau alhamdulillah, enggak mau bebas. Sebab kalau banyak kasus terjadi, perempuan yang kekanak-kanakan begitu dapat orang dewasa terdidik. Tapi kalau dinikahkan, ini perempuannya umur 19 tahun, suaminya 20 tahun. Jangan heran kalau sering ketuk rumahnya ibu, masalah. Loh iya. Karena sepadan dia seumur. Sedikit-sedikit tersinggung, marah-marahan. Gini, datang lagi ketuk pintu jam 3 malam, ketuk telepon, masalah, minta cerai. Tapi kalau orang-orang yang dewasa, beda 10 tahun, kan gitu. Itu akan bisa membimbing. Laki-lakinya juga sudah matang, kan gitu. Ini ide, saran, gitu kan? Tidak apa-apa kalau nggak dijalankan. Baik, selanjutnya 1063. Ya ingat ibu-ibu, sudah 1063 hadis yang kita pelajari. Saya nggak tahu Ibu Dina sudah hafal berapa nih. Wa Abdillah bin Amir bin Rabi'ah Nabihi radhiyallahu anhu, anna Nabi saw ajaza nikah imra'atin ala na'lain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu wa khulifa fi dzalik. Dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah, dari ayahnya, bahwa Nabi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan nikah dengan seorang perempuan dengan mas kawin dua buah sandal. Maksudnya dua pasang. Jangan bayangkan diri dan enggak usah nih. Ini kalau ada, nanti ibu bilang, "Masa sih saya enggak mau, ha? Masa selalu terhina?" Itu bawa perasaan. Ini hukum agama, boleh dianggap sah pernikahan dengan mahar sendal. Ya kalau sendalnya 1 miliar satu pasang kan mahal juga itu. Tapi ini hukum syar'i, berarti boleh gitu kan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hal ini sebenarnya masih ada yang dipertentangkan oleh beliau. Ibnu Qayyim berkata, lihat footnote nomor 1. Setelah mengutip hadis ini dan hadis sebelumnya berkata, hadis ini mengandung petunjuk bahwa mas kawin tidak ada ketentuan minimalnya. Sehingga segenggam sagu, cincin besi, dan sepasang sendal dapat dijadikan sebagai mas kawin dan dengannya istri menjadi halal. Hadis ini secara implisit ya juga menunjukkan bahwa menetapkan mahar yang terlalu tinggi adalah makruh. Kemakruhannya ini disebabkan sedikitnya keberkahan dan mempersulit pihak laki-laki. Ya. Jadi di sini berarti disuruh kita mempermudah. Ibu tangkap satu poin ya. Ibu kalau sudah menikahkan anak, itu kita sudah mendapatkan jaminan surga. Ada hadis itu. Jadi jangan malah menahan-nahan anak gitu. Kalau kita lihat memang sudah layak, sudah pantas, dan dia memang sudah ada calon, kita lihat muslim yang baik, udah silakan nikah, jalanin. Jadi kan mudahkan pernikahan, jangan malah menjadi penghambat. Jangan kita anggap, oh kamu masih kecil. Karena ada satu penyakit orang tua nih. Saya subhanallah diberitahukan oleh paman saya, dan saya tangkap orang ini betul nih penyampaian. Paman saya ada di Johor, saya duduk ngobrol. Beliau paman tapi seperti sahabat saya. Jadi mungkin faktor umur tidak terlalu jauh juga ya. Tapi beliau sangat dekat, menganggap saya bukan ponakan, sebagai sahabat. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi ada waktu lowong, saya main di sana tuh saya sangat nyaman gitu kan. Dia pun nyaman dengan saya. Sebenarnya ngobrol-ngobrol masalah pendidikan anak gitu. Terus dia bilang, ada saat, dan saya lihat anaknya dia itu mungkin lebih muda dari saya. Anaknya mungkin sekitar 7-10 tahun lah, anaknya lebih muda. Tapi anaknya pun itu seperti sahabat dengan dia, bukan seperti anak gitu. Dan anaknya bukan tidak hormat ya, hormat, tapi ayahnya itu nomor satu bagi dia pokoknya. Menjadi sahabat kemana-mana, ngobrol, ada masalah, musyawarah, duduk, ngobrol, makan, jadi seperti teman. Ayahnya pun terhibur, anaknya juga merasa nyaman. Bukan seperti ayah yang suka menjaga wibawa yang berlebihan, ini enggak. Maka saya coba tanya, kira-kira seperti apa? Dan anak-anaknya hampir semua sama, tiga anaknya hampir semua sama begitu, termasuk yang perempuan gitu. Lalu dia bilang, ada penyakit orang tua yang banyak tidak sadar. Anaknya walaupun sudah balig, sudah mulai dewasa, bahkan sudah sarjana, tetap status anak melekat di pikiran dia. Ini tetap anak yang dulu dia didik waktu kecil, walaupun sudah dokter gitu. Walaupun ini sudah jadi bisnis, pemisi yang sudah jadi. Seperti yang saya gini, ibu punya anak perempuan, sudah nikah, sudah punya anak. Ada enggak perasaan, ah ini anak saya. Walaupun dia sudah punya anak, kita anggap dia masih kecil terus. Nah ini masalah. Menurut beliau semestinya itu harus dihilangkan persepsinya. Kita harus bisa mengikuti perkembangan anak. Kalau memang anak itu sudah masuk umur balig, posisikan dia sebagai orang yang dewasa. Apalagi kalau sudah berumah tangga, apalagi kalau sudah sarjana, sarannya kalau benar terima, gitu kan? Itu wajar, sesuatu yang dewasa, baik. Saya diperlakukan dengan ayah saya pola yang sama. Saya temukan ayah saya, subhanallah, apa saja kalau ada masalah telepon saya. Khalid, menurut ente bagaimana? Menurut ente bagaimana? Saya selalu diajak musyawarah. Saya merasa dengan itu saya menjadi dewasa. Masalah-masalah yang belum saya hadapin itu udah diminta saran, gitu kan? Diajak musyawarah. Jadi saya selalu merasa ayah saya sebagai sahabat dekat saya. Jadi bukan seorang yang momok yang menakutkan. Dan dari kecil saya tidak pernah dipukul oleh ayah saya. Beliau selalu menggunakan saran, nasihat. Akhirnya saya tumbuh dewasa dengan merasa saya bagian daripada keluarga itu. Bukan orang yang ketakutan, yang bisa setiap saat diusir. Enggak ada sama sekali. Jadi faktor kejiwaan tidak terganggu gitu kan. Nah ini satu hal yang harus kita pegangin. Sebagai orang tua, posisikan anak ikutin perkembangan umurnya. Dan kalau dia dewasa-dewasa, apalagi kalau sudah menikah. Walaupun anak perempuan kita nikah umur 17 tahun, sudah punya anak, itu seorang ibu. Dia sudah ibu. Udah bukan lagi dulu anak kita yang kita kenal, yang suka kita marahin kalau salah, udah bukan lagi. Dia udah seorang istri, posisikan itu. Gitu kan? Jadi kita harus bisa paham masalah. Ini termasuk pelajaran yang diambil daripada hadis. Tapi pelajaran intinya adalah mahar sangat ringan dalam Islam dan dianjurkan mempermudah pernikahan. Hadis 1064. Wa an Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu qaal zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan bra'atan bi khatimin min hadid akhrajahu Hakim wa huwa tarafun min hadith at-tawil al-mutaqaddim fi awal al-nikah wa huwa tarafun min al-hadith at-tawil al-mutaqaddim fi awal an-nikah وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم أخرجه دار القطني موقوفا وفي سنده مقال. Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan hanya dengan mas kawin sebuah cincin dari besi. Jadi laki-laki itu tidak punya apa-apa, kemudian dia punya besi yang dia bengkokkan dijadikan cincin sama dia. Besi beda, bukan perak, bukan emas, tapi memang ini cuma besi saja. Jadi seperti tidak ada nilainya sebenarnya. Nabi SAW menikahkan dengan seorang wanita karena wanita itu setuju, maka mas kawinnya itu maka dinikahkan oleh Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Hakim dan ini merupakan potongan hadis yang panjang yang sudah lewat di bab nikah. Sudah pernah dijelaskan sebenarnya. Dan juga sudah pernah saya sampaikan ya. Ali RA berkata, mas kawin itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Ya. Berarti 1 dirham 50 ribu berarti ini 500 ribu. Gitu kan? Tidak boleh kurang dari itu. Tapi hadis ini mauquf. Hanya sampai di Ali. Kalau mauquf berarti hanya sampai di sahabat. Riwayat Darul Qutni dan sanadnya masih diperbincangkan. Artinya ini masih dianggap tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kita lihat misalnya puntot nomor 1 di situ dikatakan, lihat hadis tentang wanita yang datang kepada Nabi SAW untuk menyerahkan dirinya, nomor hadisnya 1005. Di bab ini ada ya. Ibnu Qayyim berkata, hadis ini menunjukkan bahwa apabila seorang wanita rela dengan ilmu calon suami dan hafal seluruh Al-Quran atau sebagainya sebagai mahar, maka hal itu telah cukup. Yang menjadi maharnya adalah manfaat yang dapat diraihnya dari Al-Quran yang diajarkan oleh suaminya. Sebagaimana apabila seorang sayyid menjadikan, ya, seorang tuan menjadikan pemerdekaan sebagai mahar bagi seorang umat. Ya. Di sini maksudnya mungkin perempuan ya, amah ini. Coba dihapus tuh ya, ganti bu ya. Di footnote lihat nggak? Yang pegang buku. Itu kan di situ dikatakan sebagai mahar bagi seorang umat. Jadi amah itu maksudnya budak wanita. Kalau umat kan berarti suatu umat ya. Jadi terjemahannya keliru. Dan hal itu yang dipilih oleh Ummu Sulaim ketika dilamar oleh Abu Talha. Ia mensyaratkan apabila ia masuk Islam dan keislamannya dijadikan sebagai mas kawinnya. Jadi pernah ada Ummu Sulaim sahabiat mau dilamar oleh Abu Talha. Abu Talha kafir, suka sekali sama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bilang, saya mau menikah dengan kamu tapi syaratnya kamu masuk Islam. Setelah itu kamu gak usah kasih mahar saya, jadikan keislamanmu sebagai maharku. Nah itu boleh, disahkan oleh Nabi SAW. Karena manfaat yang didapatkan dari keislamannya dan penyerahan diri kepadanya lebih dicintainya daripada harta yang diserahkan oleh suami. Ini merupakan mahar yang paling utama, paling bermanfaat dan paling utama. Di sini di footnote nomor 1, kalau kita disuruh kembali kepada hadis 1005, ceritanya kan itu ada wanita yang datang menghibahkan diri kepada Nabi SAW kan. Ada perempuan datang lalu mengatakan, Nabi lagi duduk, lagi majlis rame-rame yang sama sahabat, lalu ada perempuan datang mengatakan, ya Rasulullah, saya menghibahkan diri saya pada Anda. Artinya, kalau Anda mau nikahin saya silahkan. Dan sudah pernah saya jelaskan di nomor hadis itu 1005 kemarin, bagaimana seorang wanita bukan aib menawarkan dirinya pada laki-laki yang saleh. Itu bukan aib dalam Islam, dibolehkan. Kalau dia tahu itu baik, dia mengatakan, kalau Anda mau nikahi saya bersedia jadi istri. Itu boleh, dan itu bukan aib. Hah? Loh, tapi itu kan ibadah. Jadi memang konsekuensi ya. Karena kejadian hadis ini, waktu tawarkan diri ke Nabi, gitu kan, Nabi memang tidak punya hajat. Maka Nabi mengatakan, waktu itu Nabi melihatnya, dalam hadis kan dikatakan gitu, tapi Nabi tidak punya hajat. Lalu Nabi berdiri dan berkata kepada para sahabat, siapa yang mau menikahi wanita ini? Karena tadi dia sudah hibahkan, artinya, ya Rasulullah saya hibahkan, kalau Anda mau nikahi saya silakan. Kalau Anda tidak mau nikahi saya silakan, Anda tawarkan kepada siapa saja. Dia mau yang Nabi tunjukin, itulah. Maka Nabi SAW langsung iklanin, siapa yang berdiri? Berdiri satu sahabat, orang ini kebetulan miskin sekali. Kata Nabi, dia bilang, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, coba berikanlah mahar untuk wanita ini kalau kamu mau nikah. Ternyata dia bilang, anak kata Nabi, pulang ke rumahmu cari sesuatu. Dia pulang ke rumahnya, dia gak temukan apa-apa. Dia balik, ya Rasulullah, di rumah saya yang ada yang biasa saya pakai, panci lah, ya, apa untuk masak sendirian, masih bujang. Itu yang saya punya. Rumah saya juga terbuat dari pelapa-pelapa kurma. Gitu kan. Kata Nabi, coba pulang cari walaupun cuma cincin dari besi. Ya. Maka dia pun balik, dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Gak ada, sama sekali saya gak punya. Kata Nabi, apakah kau hafal ayat-ayat Al-Quran? Ada yang kau hafal? Dia bilang, iya. Kata Nabi, jadikan sebagai maharnya. Perempuan ini juga setuju dinikahkan oleh Nabi SAW. Al-Quran, nanti dia wajib mengajarkan ayat-ayat itu kepada istrinya. Jadi ini sekali lagi juga memberikan pelajaran tentang ringannya mahar dalam Islam dan tujuannya untuk mempermudah pernikahan. Dan itu. Hadis nomor 1065. Wan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khairus shadaqi aisaruhu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Al-Hakim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik mas kawin ialah yang paling mudah, ya. Yang paling mudah untuk dijangkau, didapat, ya. Dan di sini sekali lagi tujuannya juga agar nikah itu dipermudah, jangan dipersulit. Masuk di dalamnya ibu-ibu sekalian, jangan terlalu lama nunda tanggal hanya karena gedung, hanya karena ini terlalu panjang, kesian anaknya, kan itu. Jangan bawa perasaan di kita, gitu kan. Jadi harusnya dilihat keadaan anak itu. Ada subhanallah salah satu kerabat saya di Surabaya, gitu kan, pada saat mau menikah anaknya, itu sudah akad nikah, dia akad nikahkan. Jadi sepertamanya mau ditunda sekitar 4 bulan lagi. Lama, si anak laki-laki sudah mendesak, saya mau menikah. Akhirnya diambillah kesimpulan, bagaimana nih musyawarah keluarga? Baik, nikahkan aja, dinikahkan. Setelah akad nikah, ibunya si perempuan bilang sama anaknya, jangan kau kumpul sama suamimu dulu. Karena mau acara gedung 4 bulan, kalau hamil nanti gak cukup baju kawinnya. Baju perkawinannya gitu. Ini dari mana haknya ini? Bagaimana caranya sudah istrinya orang terus dilarang sentuh? Nggak boleh itu. Makanya jangan cari gedung yang harus lama-lama. Nggak urus patokan, oh harus gedung ini karena gengsi. Karena teman-teman saya semua anaknya nikah di gedung itu. Ah, sudahlah, mudahin aja gitu kan. Itu acara gedung cuma sepintas, sebentar. Habis itu orang bilang, oh hebat ya ibu ini gedungnya di sini. Habis itu ibu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Anak kita yang tersiksa. Ada masjid punya aula pakai. Oh ibu ini kaya tapi pakai hotel itu, gedung itu ya. Alhamdulillah. Ya, supaya mudah anak saya menikah. Jawab. Kan bisa jadi dakwah kan? Bisa jadi dakwah daripada kita gengsi-gengsian, jor-joran, tahan-tahanan ini tidak ada gunanya. Mudahkan pernikahan. Ini bab bahasan kita sebenarnya. 1066. Ini dua hadis terakhir ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Amrah bintil Jauni ta'awwadat min Rasulillah SAW hina udkhilat alaih ta'ni lamma tazawwajaha faqala laqad uzti bimu'ad fatallaqaha wa amara Usama famatta'aha bithalathati athwabin akhrajahu Ibn Majah wa fi isnadihi rawin matruk ya. Hadis nomor 1066, sebelum saya baca hadis ini sebenarnya disebutkan oleh penulis ya, supaya dijelaskan kalau hadis ini tidak terpakai ya. Jadi hadis ini tidak benar karena dalam sanadnya itu ada yang tertolak. Matruk itu artinya tidak bisa dipakai gitu. Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwa Amrah binti Jawun berlindung dari Rasulullah SAW ketika ia dipertemukan dengan beliau. Maksudnya Amrah ini dinikahi oleh Nabi gitu kan. Kemudian pada saat masuk kepada Nabi dia enggak mau disentuh. Begitu maksudnya. Beliau bersabda, engkau telah berlindung dengan cara benar. Artinya kau boleh, hak kamu. Kamu gak mau disentuh itu hak kamu, silahkan. Lalu Nabi SAW menceraikannya dan memerintahkan Usama untuk memberinya 3 potong pakaian sebagai balasan. Dia sudah menjadi istri. Riwayat Ibnu Majah, tapi dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang ditinggalkan oleh ahli hadis. Artinya tidak dipakai hadis ini ya. Cuma karena dia tersebutkan dalam bab mahar, ada singgungan tentang masalah 3 lembar baju dan berhubungan hampir semakna dengan mahar yang sederhana, gitu kan? Kan waktu menikah ini ada mahar di situ 3 lembar baju disuruh kasih. Kemudian nomor 1067 yang terakhir adalah wa aslul qissatu fis sahih min haditsin Abi Usaidin As-Sa'idi. Asal cerita tersebut dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id As-Sa'di. Kemudian penulis mengatakan hadis nomor 1066 itu tertolak khusus sanad itu ya. Tapi sebenarnya kisah pernikahan Nabi dengan wanita ini benar dan disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi khusus sanad tadi itu lemah. Nah, salah satu alasan juga penulis mengangkatnya di sini selain ada penyebutan mahar juga karena memang kisah yang menceritakan pernikahan Nabi dengan wanita ini Amrah binti Al-Jaun tadi ini itu ada memang. Dan dari hadis itu diambil pelajaran ibu-ibu sekalian tentang bolehnya seorang wanita atau seorang laki-laki bila menikah dan ternyata setelah menikah begitu akad nikah dia menemukan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman untuk disentuh ya, apa saja terutama berhubungan dengan masalah fisikal gitu ya. Maka dia boleh untuk tidak minta disentuh, boleh. Jadi kan tidak ada masalah. Maka atau sama tadi perempuan yang dipaksa nikah oleh orang tuanya, kemudian dia merasa tidak nyaman, dia punya khiyar. Ada bab khiyar pernah kita bahas. Dia boleh dikhiyarkan, dikasih pilihan. Gitu kan. Sama halnya laki-laki dia sudah akad nikah, ternyata setelah nikah dia temukan sesuatu yang tidak layak. Gitu kan. Maka dan itu tidak diceritakan sebelumnya. Hal-hal yang sangat membuat dia tidak mungkin bisa melanjutkan hubungan biologis yang mungkin bisa terjadi tiap hari pada saat suami istri. Maka itu dibolehkan dia untuk mengajukan perceraian. Si perempuan punya hak, si laki-laki punya hak. Walaupun sudah akad nikah. Jadi kita bukan agama Katolik. Yang Katolik itu kalau sudah akad nikah enggak ada cerai. Mau jahat kah, mau buruk kah, mau ternyata dusta kah, pokoknya tetap satu suami istri. Makanya mereka dalam agama, dalam orang-orang Katolik itu, kalau mereka enggak cocok sama pasangannya, masing-masing punya pacar lagi. Karena dianggap enggak boleh cerai. Dan banyak di antara mereka menunda pernikahan sampai umurnya sudah mulai berumur di atas 40 tahun. Perempuannya pun begitu. Karena dianggap dia harus milih dulu, susah gitu. Panjang ceritanya. Alhamdulillah agama Islam mudah, tinggal dicari agama dan akhlak, dimudahkan maharnya, dan kita sudah pelajari banyak hadis berhubungan dengan masalah tadi, maka harusnya dimudahkan pernikahan itu. Dan hadis yang terakhir tadi, bolehnya seseorang meminta tidak disentuh laki-laki dan perempuan kalau memang dia melihat bahwasanya ada hal-hal yang dia tidak inginkan. Tapi saya ingin tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang ulama tabi'in yang pada kisahnya tidak disebutkan sebenarnya namanya ya. Tapi ini kisah yang benar. Ada seseorang yang pernah menjadi ulama besar di Irak. Kemudian ada muridnya yang datang bertanya kepada dia. Kebetulan muridnya yang datang ini tahu benar siapa orang yang jadi orang alim ini sekarang. Di masjid Jame' di Irak, dia punya pengajian, dan ada gurunya dia dulu punya juga pengajian. Tapi di antara guru-guru dia itu, majlis dia yang paling rame. Banyak sekali orang datang. Banyak, Masya Allah. Artinya berkah betul majlisnya. Maka ada murid-muridnya yang tanya, wahai imam, imam itu kayak kita kiai ya, apa sih rahasianya, kenapa anda bisa seperti ini? Artinya sampai mengalahkan guru-guru anda sendiri. Maka dia bilang, karena ini muridnya yang bertanya, dia percaya, dia bilang, saya punya kisah unik yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Karena sekarang masalahnya sudah selesai, saya ceritakan sama kamu. Muridnya bilang, apa itu syekh, apa itu imam? Dia bilang, saya dulu waktu berguru di salah satu guru saya, selesai pengajian, saya tinggal sama guru saya ngobrol-ngobrol, dan saya sangat miskin, dia bilang. Masuklah seorang laki-laki di dalam majelis itu. Orangnya putih, tinggi, gagah, kan kelihatan orangnya kaya, berwibawa. Masuk, kemudian dia bilang, Syekh, saya ingin menikahkan anak perempuan saya. Apakah anda punya calon? Kebetulan kata orang ini, saya lagi bicara sama guru saya tentang saya mau menikah. Gitu kan? Maka guru saya bilang, ini murid saya nih, baru bicara masalah nikah. Kata si laki-laki itu langsung bicara sama dia, apa kau mau nikah sama anak saya? Kata orang ini, ya kita anggaplah si A. Si A ini orangnya lihat si laki-laki ini tinggi putih gagah, ini berarti anak perempuannya seperti ini nih. Gitu. Itu yang dia bayangkan. Baik, saya mau nikah. Akad nikah langsung. Di situ akad nikah. Walinya perempuan ada. Si mempelai laki-laki ada, gitu kan? Mahar boleh apapun, sesederhana apapun. Ditanya, dikeluarin sesuatu dari kantongnya ada berapa koin dirham dijadikan sebagai mahar. Baik. Ada saksi datang akad nikah. Selesai akad nikah ini hitungan 5 menit nih. Kata si mertuanya, ikut sama saya ke rumah. Ikut ke rumah. Dia bilang begitu saya tiba di rumahnya, rumahnya super lux, kaya raya. Dia sudah mengkhayal ini luar biasa gitu. Dia bilang, sudah selesai, dia bilang tunggu di sini, disuruh tunggu di ruang tamu, saya akan persiapkan istri kamu. Beberapa waktu kemudian disuruh masuk, dia bilang begitu saya masuk di kamar tidur saya sama istri saya. Di istri saya itu ada 10 aib, ya. Satu saja sudah cukup saya ceraikan. Kakinya lumpuh, matanya rusak satu, macam-macam. Wah sudah 10 aib. Dan aib ini pada fisik ya, yang sudah cukup membuat satu saja saya ceraikan. Gak mungkin saya bisa sentuh perempuan begini. Gitu bahasa langsungnya. Maka dia bilang, saya langsung mau keluar dari ruangan, saya kamar itu saya mau ceraikan. Tiba-tiba perempuan itu merangkak, sambil merangkak memegang kaki saya. Sambil mengatakan, sambil nangis, tolong jangan ceraikan saya. Kamu gak sentuh saya pun gak apa-apa, pokoknya saya tetap status istri, gitu kan. Dia bilang saya pun merasa iba, kesian, maka saya mempertahankan dia karena Allah. 10 tahun saya jadi suaminya. Dia bilang 10 tahun jadi suaminya. Setelah 10 tahun perempuan itu meninggal dunia. Waktu perempuan itu meninggal, dari hari pertama setelah dia meninggal, Allah bukakan saya di hadapan saya dunia ini. Semuanya. Murid saya jadi banyak, kemudian harta saya jadi melimpah, gitu kan. Saya jadi lebih banyak faham tentang ilmu agama, ilmu saya tambah luas. Banyak yang Allah bukain. Ternyata kadang-kadang Allah jadikan juga cobaan datang dengan caranya. Dan sabar dibutuhin pada saat cobaan datang. Tapi kita punya hak ya. boleh tidak melanjutkan. Tapi kalau ibu jangan berpikir kalau melanjutkan ternyata saya ini nanti jadi tersiksa. Enggak. Karena Allah Maha melihat, Allah mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Ingat hadis lain, wanita yang kena penyakit ayan yang mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau kambuh itu pasti terbuka, tersingkap aurat saya. Doakan saya supaya sembuh. Kata Nabi, kalau kau sabar, tetap dalam keadaan begini, kamu masuk surga kalau mati. Kalau kau mau saya doain sekarang sembuh, tapi enggak ada jaminan surga, gitu kan? Maka perempuan tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya bersabar kalau gitu. Nah, tetapi saya doakan saya supaya kalau terjadi penyakit itu saya tidak tersingkap auratnya, gitu kan? Dan perlu digarisbawahi kata-kata sabar di sini artinya apa? Sabar itu menerima takdir Allah dan ikhtiar. Bukan sabar duduk manis elus dada, bukan. Ya. Jadi ibu kalau bangun tidur sakit flu, sabar. Apa itu sabar? Terima dulu takdirnya Allah. Jaga mulut, jangan ngoceh. Tadi malam nih AC terlalu dingin, apalah saya lupa pakai selimut, 1000 alasan. Gak ada gunanya, sudah flu. Jaga mulutnya. Diam saja, alhamdulillah. Karena sakit itu kata rahasia mengetahui nikmatnya sehat. Jadi diam saja, terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiar, ikhtiar itu minum obat dan seterusnya gitu kan. Itu masih sabar namanya. Jadi bukan berarti diam kemudian tidak berikhtiar, tidak. Misal ibu menikah sama seorang laki-laki ternyata ada masalah. Mungkin masalah apalah impoten lah, apalah macam-macam. Masalah-masalah apa yang dihadapin? Coba ibu sabar, sabar. Kalau ibu mau cerai hak boleh. Tidak berdosa. Tapi kalau ibu sabar misalnya sambil sabar ini ikhtiar ya. Bawa ke dokter, berobat, ini segala. Itu ikhtiar namanya, itu sabar. Tetap sabar, itu bukan berarti tidak sabar ya. Itu sabar namanya. Tapi dia menerima takdir Allah yang sedang datang sebagai cobaannya. Kadang-kadang dengan hikmah Allah terjadi itu kan. Seperti itu, baik. Silakan ada yang mau bertanya. Hah? Alhamdulillah gak ada yang bertanya. Syukur kalau gitu. Kan sepadan nikah juga dengan orang yang miskin, insya Allah sepadan. Dia cuma bisa beli tempe satu potong satu hari, makan setengah-setengah sama istrinya. Cari perempuan yang begitu, jangan menikah dengan perempuan yang kosmetikanya 2 juta. Gak bisa ya, kelabakan lah dia, harusnya begitu. Sekarang kalau misalnya Ibu Dina ada kasus seperti itu, lalu dia bilang karena dia miskin, dia mau kasih makan apa istrinya. Kalau begitu berarti pilihannya menikah atau tidak, kan gitu. Kan gak mungkin, pastilah dia menikah. Karena pernikahan ini adalah sistem yang telah Allah ciptakan untuk ada perputaran kehidupan, kelanjutan kehidupan manusia, kan gitu. Kalau tidak nikah berarti bagaimana nih perputarannya, kan gitu. Kecuali orang berzina, kecuali orang begini. Dan tidak bisa, itu fitrahnya Bu ya. Pasti ada kebutuhan biologis. Laki-laki itu kalau dalam ilmu agama, saya gak tahu kalau dalam kedokteran, dalam ilmu agama itu laki-laki itu masa pernikahannya sampai 40 tahun. Di atas 40 tahun sudah kendor keinginan. Kalau sudah 50 tahun itu biasanya sudah, kalau dia belum pernah nikah ya sebelumnya itu sudah gak mau nikah. Jarang sekali. Tapi kalau perempuan itu biasanya mendekati masa-masa lampu kuning itu 30 tahun. Kalau belum pernah nikah sebelumnya itu nanti kejiwaan sudah mulai nikah enggak ya gitu lah. Kalau sudah 40 tahun dan belum pernah nikah sebelumnya tuh kadang-kadang sudah berat. Ya. Sudah berat. Secara kejiwaan dia begitu. Belum lagi kita bicara faktor eksternal. Mungkin orang sudah menganggap dia tua dan seterusnya. Tapi memang secara kejiwaan itu ada. Makanya umumnya biasa ada sinyal-sinyal yang datang untuk memudahkan mereka melangkah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau anak ini Ustaz, anak pungut? Anak apa? Anak pungut. Maksudnya anak angkat. Istri, terus, ya, anak angkat perempuan gitu. Ya, suami itu gimana? Bukan mahram itu. Kalau anak angkat bukan mahram. Tetap batal Ustaz. Iya. Ini bukan masalah batal wudu atau bukan batal wudu. Mahram itu tidak boleh kelihatan aurat gitu kan. Karena kalau masalah wudu batal atau tidak Bu, itu khilaf diantara ulama. Dan pendapat yang paling kuat wudunya tidak batal kecuali dengan syahwat. kalau itu kalau aurat Ustaz? Iya, aurat enggak boleh kelihatan. Enggak boleh. Kalau anak angkat enggak boleh. Enggak boleh kelihatan. Iya. Kecuali anak yang sempat disusuin, anak angkat tapi disusuin. Kalau dari lahir Ustaz? Ya. Dari melahirkan itu benar habis disusuin. Enggak. Itu tetap dianggap orang asing. Kalau dia perempuan, dia bukan mahram bagi suaminya si ibu yang memeliharanya. Kalau dia laki-laki, dia bukan mahram bagi si ibu ya, yang memeliharanya. Kalau sudah balik itu hukumnya ya hukum orang asing. Ya. Tapi apakah boleh tinggal di rumah? Boleh. Tapi ada batas-batas yang dia sifatnya tidak boleh ini. Ya. Ya. Ya. Kan dari tadi yang kita bahas itu Bu, ini lebih dari 10 hadis menjelaskan dari tadi kalau mahar itu boleh apa saja, boleh apa saja, boleh emas, boleh dirham, boleh jumlah nominalnya nggak ada penentuan, bahkan terakhir tadi ada tepung, ada kurma, ada yang bahkan ayat Al-Quran. Loh, memang jadi gini, ini penting Bu ya. Jangan pernah menikah dengan niat cerai ya. Jadi gini maksudnya, banyak perempuan dia pada saat nikah sama laki-laki minta rumah. Apa maksudnya? Nanti kalau saya cerai. Bagaimana caranya menikah sudah niat cerai? Hah? Orang kalau punya niat seperti ini, berarti nanti dia akan mudah sekali terjadi hal-hal yang meretakkan rumah tangganya. Dari awal nikah jadi istri, jadi ibu, anak-anak, ya begitu. Kejar surga dari laki-laki itu. Jangan niat dari awal cerai, bahaya nih. Kan gitu. Enggak, saya ngerti. Maksud Ibu Devita saya ngerti. Tapi yang saya maksudkan adalah di sini poinnya mahar itu jangan dijadikan, oh saya minta mahar sekian supaya jadi pegangan saya sebagai perempuan, jadi kalau cerai kan gitu, kan gitu tadi ya? Kalau cerai ini jadi pegangan, ini jangan, dari awal gak usah niat begini. Mahar itu adalah syarat mengsahkan pernikahan, menghalalkan kemaluan, bukan sebagai pegangan perempuan, jangan diniatkan begitu. Jadi mahar sebagai syarat sah, walaupun ibu mampu, si laki-laki itu mampu. Tapi kalau ibu mau bilang, kalau mau nikahi saya, maharnya Al-Quran aja. Itu boleh. Karena itu kan mahar syarat sahnya nikah. Bukan tabungan si perempuan, bukan. Itu difahamin Bu ya. Nah, itu maksudnya. Boleh juga kalau buat tabungan kan sah. Boleh. Tapi ya sudahlah, nanti itu. Ya Allah di surga disiapin Bu istana seorang mukmin itu. Ya kan gitu. Itu dari awal tanah ke ujung tanah 40 tahun jaraknya. Jadi biar orang mukmin itu enggak nabung di dunia, kaya raya di akhirat. Satu orang, satu istana, bukan satu orang bisa punya banyak istana. Seperti hadis Nabi misalnya, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali setiap hari, Allah bangunkan baginya istana di surga. Coba bayangin kalau setiap hari kita baca 10. Hah? Kali 50 tahun kita hidup, berapa banyak istana? Kata para ulama, seorang mukmin bisa punya ratusan ribuan istana di surga. Karena luasnya seluas langit dan bumi. Ustaz, berarti kan misalnya ada istana yang setiap kali perempuan kan dapat bicara istana gitu ya. Tapi sedangkan laki-laki di situ kan istrinya banyak gitu ya. Berarti satu istri kan satu istana satu istana satu istana gitu. Saya tidak tahu kalau sampai ke sana. Tapi ini sering kalau sudah mau cari gara-gara masalah poligami. Ya. Langsung yang ngantuk bangun semua ya. Mana lagi? Hah. Soalnya tadi begitu bilang istrinya banyak matanya melotot. Ya. Yang apa? Oh, yang maksudnya disusuin. Misal gini kasus, seorang ibu wanita punya anak bayi yang masih masa penyusuan. Anak ibu misalnya laki-laki, ibu lagi susuin, gitu kan? Ada anak tetangga, anak perempuan masih masa menyusui, ibu susuin juga anaknya dia, anak tetangga itu. Maka anak perempuan tetangga tadi dengan anak ibu, saudara sesusu namanya, gitu kan? Ini tidak boleh nikah mereka, tidak boleh nikah. Contoh kasus yang lain adalah kalau ibu punya anak perempuan, anak tetangga laki-laki, gitu. Kita susuin juga anak tetangga yang laki-laki di masa umur penyusuannya. Maka dia menjadi mahram bagi anak perempuan kita, jadi mahram juga buat si ibu ini. Maksud saya yang anak-anak itu kecuali kan kecuali disusuin. Iya, artinya dia masih bayi disusuin, bukan anak sudah besar disusuin. Oh iya. Makanya kan saya bilang kan anak bayi, anak masih masa penyusuan, bukan anak dewasa sudah balik disusuin. Loh iya, ya berarti tetap bukan anak, bukan mahram. Itu tadi yang ditanya sama ibu. Kalau ibu ngangkat anak sudah balik sebagai anak angkat, itu bukan mahram. Kita bicara kapan anak itu jadi mahram, kalau sempat disusuin saja. Selain itu tidak ada lagi. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Dia apa? Melakukan sholat. Dia udah sholat, terus dia mau sholat, terus dia sholat, dia ada sendiri. Terus tiba-tiba di belakang ada yang dia mengimami. Dan dia sendiri nggak apa-apa, baca-baca sholat itu gimana? Jadi pertanyaan masalah sholat. Baik. Kalau ada seseorang yang sholat, dia sholat sunnah atau sholat wajib, kemudian ada orang yang masuk menepuk pundaknya untuk menjadi imam makmum. Tidak ada urusannya mu'alaf atau enggak. Intinya dia lagi sholat. Hukum dalam agama hukum zahir namanya. Hukum zahir, hukum yang kelihatan depan mata. Dia sedang sholat. Orang yang datang tidak tahu dia mu'alaf atau tidak. Dia datang tepuk pundaknya. Hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Tetap dia sholat. Dia sholat biasa saja. Kalaupun dia sholat sunnah, misal dia sholat ba'diyah duhur 2 rakaat misalnya. Dia lagi sholat 2 rakaat, ada orang tepuk ya, biarin aja dia ikut, dia niatnya wajib. Nanti kalau dia 2 rakaat, dia salam biasa, nanti makmumnya tambah 2 rakaat. Seperti kasus dia jadi, gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Karena memang secara zahir lain, kalau ada orang lagi belajar sholat, memang kita tahu orang ini lagi belajar sholat, dia belum tahu bacaannya. Kemudian ada orang sengaja ikut di belakangnya, itu yang tidak boleh. Karena dia tahu orang ini tidak sedang sholat, sebenarnya dia lagi belajar misalnya. Maka itu lain. Ada lagi? Sudah. Rupanya semua mas kawin sudah selesai ya. Iya. Silakan. Mana tadi kertasnya? Lain, TKW itu pembantu, bukan budak, gitu kan? Itu poin pertama dulu. Itu poin pertama. Gak apa-apa, mic-nya taruh aja, Bu. Saya sudah ngerti. Nanti saya jelasin. Jadi masalah kasus TKW berangkat ke luar negeri, kita tadi kasus di Saudi, itu mereka pembantu. Dan pembantu saya sudah bilang di awal bahasan kita boleh pakai pembantu. Ini boleh menggunakan tenaga. Nabi SAW pakai pembantu, Aisyah dan Muhammad yang lain pakai pembantu. Jadi boleh. Masalah kita menggunakan tenaga mereka boleh. Dan para ulama sudah mengeluarkan fatwa masalah itu. Itu dulu poin. Masalah yang kedua adalah adanya TKW-TKW yang diperlakukan tidak baik. Kan gitu. Ini lain, ini hukum sendiri. Saya tanya, sebelum saya jelaskan lebih jauh, di Indonesia ini ada pembantu diperkosa gak? Hah? Ibu yang nanya. Di Indonesia ada pembantu diperkosa gak? Nah, ada kan? Jangan heran kalau di Saudi juga ada yang diperkosa. Manusia. Kan itu. Jadi bukan berarti Saudi lalu kemudian kita anggap di sana semua ahli surga. Enggak. Di zaman Nabi SAW di Saudi ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, gitu kan? Tapi ada juga Abu Bakar dan Umar, gitu kan? Perilaku pelanggaran seseorang, Bu, individu tidak mencoreng kehormatan sebuah tempat. Saya ulangi. Perlakuan seseorang yang salah secara agama tidak mencoreng kesucian dan kehormatan sebuah tempat. Kalau orang di Jakarta, ada satu orang di Jakarta, masyarakat Jakarta berzina, mengganggu pembantunya. Apakah satu Jakarta semua kita bilang begitu orangnya? Hah? Coba Bu. Enggak ya? Nah itu, di Saudi juga begitu. Kalau ada individu yang melakukannya, dianya secara individu yang ngawur tuh. Tapi tidak ada hubungannya dengan yang lain. Jadi kita harus paham poin ini ya. Di Saudi itu secara individu banyak orang yang melanggar. Banyak. Bukan ada orang di Saudi gak sholat. Ada. Padahal ada masjid haram. Ada orang di Saudi, saya disampaikan sama dosen saya, yang gak pernah haji. Tinggal naik mobil tuh. Biayanya cuma berapa ratus real. Kita bayar tapi gak pergi. Hidayah. Dan ingat, kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah itu yang menjadi tolok ukur kehidupan kita sampai nanti Nabi Isa turun sebelum kiamat. Ada empat golongan yang hidup di zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Ada orang Yahudi di Madinah dan Nabi SAW interaksi dengan mereka. Transaksi barang, Nabi pernah utang dengan pendeta Yahudi, ada transaksi. Berarti walaupun presiden kita di Indonesia ini alim ulama, menterinya semua ulama, gitu kan? Semuanya udah Masya Allah bagus, tetap akan ada interaksi sama orang kafir, gak mungkin tidak. Itu penting. Jadi kita akan ada ekspor-impor. Saudi sekarang masih menerima ekspor-impor barang-barang masuk dari non-muslim. Tapi kita kasih syarat harus halal ya. Jadi gak boleh, gak mungkin lepas nih dari sini. Yang kedua ada orang munafik. Pimpinan orang munafik di Madinah itu namanya Abdullah. Jadi harus difahamin. Kalau sekarang muncul orang namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, Saleh di televisi lalu benci Islam, jangan kaget, jangan kaget. Di zaman Nabi sudah ada orang munafik namanya Abdullah, benci dengan Islam tapi dia mengaku Islam, itu banyak. Di zaman Nabi ada, berarti sekarang juga begitu. Yang ketiga ini jadi saksi bahasan pertanyaan Ibu. Ada orang yang bermaksiat di zaman Nabi, ada sahabat berzina dirajam, kan itu. Di zaman Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya. Tapi beliau sempat mendobelkan cambukan orang mabuk. Jadi orang kalau mabuk itu dicambuk 40 jerah. Di zaman Umar dia jadi 80, didobelin. Kenapa? Karena banyaknya orang yang mabuk di zaman Umar. Jadi didobelin hukuman, gitu kan. Umar bin Khattab jelas tegas, tapi ada pelanggaran tuh, ada hal maksiat. Kan itu. Berarti di zaman Nabi, di zaman sahabat ada kejadian. Bukan mustahil sekarang di Saudi terjadi itu. Di Indonesia terjadi, ada ahli maksiat. Tapi ada golongan keempat adalah orang-orang beriman. Orang beriman ini orang-orang yang mendominasi sehingga mereka meredam tiga golongan ini. Jadi kemarin juga ada satu bapak yang nanya sama saya, Ustaz, Saudi kan negara Islam, terapin hukum Islam. Kenapa kok masih ada foto yang dipajang? Kenapa kok masih ada sesekali ditemukan kejadian ini, kejadian itu? Saya bilang loh, Saudi itu negara Islam sama dengan di zaman Nabi. Zaman Nabi ada gak Pak orang yang berzina dirajam? Ada, nah sama. Sama, sekarang itu penjara di Saudi penuh pencuri, banyak. Banyak orang berzina, tinggal tunggu. Ada orang yang membunuh, tinggal tunggu kisos. Ada, setiap hari Kamis itu ada iklan di Saudi. Si fulan membunuh dipenggal, si fulan mencuri dipotong tangannya. Itu banyak pelanggaran. Tapi mereka teredam karena orang-orang beriman yang menguasai, gitu kan? Jadi terjadinya ada pelecehan terhadap beberapa TKW kita. Kita tidak katakan semua, harus sportif ya. Itu sebagian dari mereka dan sengaja diekspos, diusar-besarkan di Indonesia ya, karena memang orang sorotin. Di Saudi itu ada Mekah sama Madinah. Ibu selama muslimah tahu enggak kalau itu kiblat kita dua-duanya? Mekah tempat kita sujud sholat, di Madinah tempat kuburannya Nabi SAW. Artinya di sini Nabi meninggal di situ. Ada rujukan kita sunnah Nabi. Bukan kiblat untuk sholat ya. Sholatnya cuma di Mekah. Tapi itu kiblat. Kalau ada sesuatu sedikit yang bisa mencoreng atau mencoreng Mekah dan Madinah ini, maka mereka bersegera, gitu kan? Segera mengekspos. Banyak TKW kita berangkat ke Jepang, berangkat Korea, berangkat ke Hong Kong. Jadi pelacur. Banyak. Dari sini akadnya lain, tiba di sana lain, ya kan? Itu banyak, tapi nggak pernah diekspos tuh. Kenapa yang di Saudi diekspos? Karena Saudi ada Mekkah sama Madinah Bu, merusak nama Islam, ya kan? Harus buka pikiran kita seperti itu. Ini poin penting. Dan mayoritas TKW yang berangkat, mayoritas yang berangkat Bu ya, ini saya pernah tinggal 7 tahun di Saudi. Itu mayoritasnya jadi baik. Mayoritas. Ada yang rusak. ada yang dari memang dasar sponsornya, kafil namanya ya. Ada sponsornya memang yang memang dasarnya laki-laki orang yang tidak bertanggung jawab lah, ganggu pembantunya. Seperti banyak terjadi juga mungkin di Indonesia, tidak beriman sama Allah maka terjadi berzinahan. Ada juga dasarnya pembantunya yang nakal. Emang banyak, gitu kan? Di Indonesia juga banyak begitu kan? Di Saudi juga banyak begitu. Saya pernah dapat data lapangan di Indonesia. Waktu itu Saudi meminta dari Indonesia 5.000 TKW. Ternyata 3.000 orang ya, dari TKW itu karena ada satu perusahaan yang tidak bertanggung jawab, dia tidak mau bagi-bagi ke temannya, dia gak punya dan buru-buru ingin mendapatkan keuntungan dari situ, dia mengambil 3.000 orang dari perempuan jalanan. Coba bayangin, pelacur dikirim ke Saudi jadi apa tuh? Kan itu biasa tidur sama tukang beca di sini, dapat di sana orang-orang yang punya kelebihan fisik. Ganggulah dia, gitu kan? Itu terjadi, itu fakta lapangan. Jadi bisa terjadi dari sponsornya, bisa terjadi dari orangnya. Tapi terlepas daripada itu, kita harus sportif menilai individunya. Bukan lokasi, bukan negara. Dan saya tahu ada orang-orang yang kerja di dosen-dosen saya dulu, luar biasa. Datang ke Saudi gak ngerti sholat pun salah. Diajar sama majikannya yang perempuan sholat, pulang pakai cadar, hafal Quran berapa juz, banyak terjadi. Banyak, itu tidak pernah diekspos, gak pernah. Jadi itu terlalu banyak. Ada yang sampai gak pernah kenal Eropa setelah kerja di Saudi, dibawa sama tuannya ke Eropa, bolak-balik. Ada yang sampai dikontrak 2 tahun dipanggil lagi, sampai 10 tahun 5 kali perpanjang. Mereka bahagia, sudah bisa beli tanah. Dan satu sekolah seminari terbesar di Jawa Barat tertutup semenjak TKW dibuka ke Saudi. Karena selama ini mereka selalu bagi-bagi sembako, murtadkan orang. Itu tertutup semenjak dibuka karena orang-orang dari sana bekerja, pulang bawa duit beli tanah, gak terima lagi sembakonya. Berhenti kristenisasi gara-gara itu. Itu banyak poin-poin yang orang tidak sadar. Jadi sportiflah menilai individunya. Kalau ada 1-2 orang, 5-6 orang yang dilakukan pernah diperkosa, itu manusia dimanapun berada akan terjadi. Ini saya sudah kasih contoh-contohnya tadi. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai situ dulu bahasan kita. Dan sudah jam 11. Ada pertanyaan lagi? Oh, yang di kertas. Mana poin pertama langsung 2-3 ini? Golongan laki-laki yang bagaimana? Hukumnya haram bila menghibahkan. Apa ini? Maksudnya apa ini? Saya enggak ngerti, Bu. Siapa yang kasih pertanyaan? Apa ini? Kok langsung tiba-tiba golongan laki-laki yang bagaimana tanda tanya? Hukumnya haram bila menghibah. Coba dikasih. Coba ibu-ibu pakai mic deh, jelasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Golongan laki-laki yang bagaimana hukumnya menghibah perempuan? Menghibah maksudnya ya? Iya, hibah. Oh, hibah. Lain hibah, Bu. Hibah itu memberi. Enggak ada hibah perempuan dalam Islam. Di sini kan ibu bilang menghibah. Iya. Enggak, khitbah. Khitbah itu melamar kan? Baik. Hibah itu kayak ibu punya tanah, ibu hibahkan, hadiahkan, kan itu. Bagaimana, Bu? Tadi pertanyaannya? Enggak, sebentar. Maksudnya mengkhidbah perempuan bagaimana ini? Apa yang mau ditanyakan? Saya belum menangkap. Apakah laki-laki yang sudah punya istri banyak istrinya? Masih boleh mengkhidbah. Hukum agama laki-laki boleh nikah 4. Hukum agama. Jadi kalau dia sudah punya 3 istri dia melamar lagi secara syar'i boleh. Oh iya. Itu kan batas maksimal 4. Dia melamar yang kelima gak boleh. Sampai terceraikan salah satunya atau meninggal salah satunya. Intinya maksimal 4. Itu yang dimaksud. Terus ada lagi nih, apa lagi nih? Dan perempuan bagaimana hukumnya haram bila diceraikan oleh suaminya menurut Al-Quran? Maksudnya perempuan mana yang boleh diceraikan? Jadi sebab-sebab cerai itu, kalau laki-laki menceraikan istrinya, pertama karena membengkalikan kewajiban. Sama halnya perempuan kalau minta cerai sama suaminya, kalau suaminya membengkalikan kewajiban. Kan gitu. Sudah pernah kita jelaskan poin-poin kewajiban laki-laki dan perempuan. Kalau ibu belum punya mungkin bisa dicatat dari ibu-ibu yang sudah ada ya. Karena itu cukup panjang poin-poinnya. Jadi dia membengkalikan kewajiban, sudah boleh mencerai. Si suami boleh ceraikan istrinya. boleh juga si perempuan mengajukan perceraian kalau bengkalai seperti nafkah, ya kebutuhan biologis dan seterusnya. Kemudian boleh bercerai kalau salah satu pasangan murtad dari agama, terceraikan. Kemudian boleh bercerai kalau merasa sudah tidak pernah, tidak punya lagi rasa suka, atau akan muncul kebencian-kebencian yang itu karena perilaku yang buruk dan segala ini dibolehkan. Karena pernah ada sahabiat perempuan menikah dengan seorang laki-laki sahabat, karena di awal-awal Islam dianggap yang penting Islam gitu kan. Berjalan waktu ternyata dia lihat suaminya ini secara fisik punya kekurangan dan dia punya kelebihan. Dia merasa khawatir dosa. Maka dia bilang, ya Rasulullah, boleh enggak saya ajukan cerai? Saya kalau lihat suami saya ini, saya merasa akhirnya saya merasa berdosa karena tidak mau melayaninya. Kata Nabi SAW, kau siap kembalikan maharnya enggak? Dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, silahkan. Jadi ada sebab-sebab syar'i. Kalau sebab terpenuhi boleh. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i enggak boleh. Apalagi ini? Baik, apabila hak dan kewajiban istri tidak dipenuhi oleh suaminya dan istrinya lah yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan kata lain, suami nganggur, tapi itu semua istri melakukannya dengan ikhlas dan ridho. Apakah semua itu bisa menggugurkan dosa besar suaminya? Suaminya kalau nganggur di sini memang bukan karena dia sengaja, bukan dia sengaja ya. Misal seorang laki-laki sudah ikhtiar kerja ini, kerja itu, kerja ini, tapi nggak bisa-bisa. Kebetulan istrinya dagang makanan berhasil, jalan. Lalu untuk sementara si suami sementara mencari nafkah lagi, mencari peluang-peluang usaha, lalu istrinya membiayai kehidupan. Istrinya ridho, enggak apa-apa. Suami juga enggak dosa di sini. Tapi kalau dia nganggur dan berkata memang malas tidur di rumah, enggak mau kerja, istrinya disuruh kerja, bahkan ada yang parah tuh. Dia suruh istrinya melacur, gitu kan? Itu banyak terjadi, ini tidak boleh. Tetap tidak gugur dosa besarnya walaupun si istri ridho. Istri sini dapat pahala, suami berdosa karena tidak jalankan kewajiban. Enggak boleh nganggur tanpa sebab, enggak boleh. Laki-laki enggak boleh malas, sudah saya bilang tadi. Harus maksimal berusaha, gitu kan? Dan dia harus punya kemampuan-kemampuan yang dia tahu di situ ada hukum syar'i, memberikan nafkah istri anaknya dan seterusnya. Gitu Ibu ya. Baik, sudah sampai sini. Kemudian saya mau iklankan karena hari Kamis depan pas Lebaran, tanggal 24, dan kita libur ya. Jadi tidak ada taklim dulu. Kemudian hari Kamis depannya lagi, seminggu setelah Lebaran juga saya belum bisa hadir. Karena saya ngurus kurban di kota Makassar. Saya memang tiap tahun setiap Idul Adha pasti saya ngurus sendiri. Jadi ibu-ibu yang sudah pernah ikut kurban sudah tahu. Itu di foto laporan yayasan pun saya sendiri yang sembelih. Di foto di situ dan saya sembelih sendiri karena semua kurban yang melalui yayasan saya itu biasanya saya sembelih langsung selama di lokasi yang saya ada gitu kan. Jadi saya selama seminggu itu dari hari Lebaran Idul Adha tanggal 24 hari Kamis insyaallah sampai hari Jumat depannya saya masih di kota Makassar sekitar 7-8 hari. Maka dalam 2 pekan tidak ada taklim, tapi mungkin saya tidak tahu nanti Ibu Yuli punya program. Saya tidak salah tadi hari Senin tetap ada taklim ya. Senin tetap ada taklim. Dan kalau memang hari Kamis yang saya tidak hadir setelah Lebaran satu minggu itu mau digantikan dulu, silakan. Dan insya Allah kita akan ketemu. Berarti Kamis ketiga dari sekarang ya. Kamis ketiga dari sekarang insya Allah kita ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu-ibu yang berpikir untuk ikut kurban, silakan kambing itu dan domba 2 juta sampai 2 juta setengah. Minimal 2 juta, maksimal 2 juta setengah. Kemudian kalau sapi itu 10 sampai 12 setengah. 10 juta sampai 12 juta setengah. Dan kalau ada yang berpikir untuk ikut, silakan nanti tinggal telepon ke saya atau SMS ke saya, bisa transfer uangnya. Tapi saya berharap jangan lama, karena kita membeli hewan kurbannya mungkin 2-3 hari, bahkan dari sekarang dana yang sudah masuk sudah saya beliin, akan dibeliin dalam 1-2 hari. Tadi saya telepon ayah saya di sana, sudah siap untuk beli hewan kurbannya supaya di hari hanya saya berangkat sudah bisa nyembeli langsung ya, nyembeli langsung. Jadi itu kurang lebih. Dan insya Allah kalau ada yang berpikir untuk ikut hari ini, silahkan, mau serahkan cash bisa, mau transfer bisa. Dan saya masih buka sampai 2 hari, hari Selasa lah ya, Selasa atau hari Rabu sebelum sebelum Lebaran. Jadi sekitar tanggal 22, tanggal 23 insya Allah saya masih terima. Tapi tolong di telepon ke saya atau di SMS ke saya beritanya ya. Yang belum punya HP nanti insya Allah saya akan kasih nomor HP saya setelah ini. Itu berhubungan dengan kurban. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang terfikir untuk mengikuti seperti biasa zakat malnya, ada alokasi bunga bank, ada penggalian sumur, ada banyak kegiatan-kegiatan sosial kita, pengadaan motor untuk dai itu masih berjalan. Dan untuk lebih jelasnya nanti kalau ada yang masuk ke WhatsApp saya akan kirimkan program sosialnya. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.